FM. Ya, Ustadz Haji Kiai Sony Warsono plus satu lagi bos. Ya, biasanya dia pakai kopiah putih, cuman sekarang pakai peci hitam. Kemana-mana pakai peci hitam karena mau nyalon. Ya mau nyalon entah tahun berapa, 2020 atau berapa gitu ya. Dari sekarang mulai latihan dulu. Mulai latihan dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita awali majelis kita sebagaimana biasanya dengan ngirim Fatihah untuk tawassul dan zikir yang biasa kita baca. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah thumma ila arwah jami' sadatina al-alawiyyin سادتنا صوفيا حسنهم سيدنا الإمام معروف الكرخي وسيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي وسيدنا الإمام بشر الحافي وسيدنا الإمام شكيك البلخي ثم إلى سيدنا الإمام أبو مدين المخربي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حسن الشاذلي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ داود النقشبندي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي أبو بكر سكران والحبيب عبد الله بكر العدروس والحبيب بكر عبد الله العدروس رضي الله عنه بكر سكران ثم إلى سيدي الشيخ فاروق الشيخ بكر سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد والأرش الجفري والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى سيدي الحبيب حسن بن صالح البارع الجفري والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ووصوله وفرعه ثم إلى سيدي والشيخ وقرة الله بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالده وأزواجه وإخواته وإخوانه ومن له تعلق به وتلاميذته ومشايخه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب خديجة ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته حبيب الشفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى روح الحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد السقاف والحبيب علي بكر السقاف والحبيب أحمد بن حسن الحزني وهذا ثم إلى رجدي أحمد عبد الرحمن وعجل زدي عبد الرحمن بن سنة جدي علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح جميع أولياء حجب الله وسليها ثم إلى روح بطاد ديكاريدي ثم إلى روح ثم إلى الله دفنات أموات المسلمين دفنات تبات التباس وتربات المملك وكنان وتبات المعوال والبقي والزنبل والفراد والأقدار وجميع تراب البشر أن ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وإخواتنا وأحبابنا وأصحابنا ومن تعلق بنا ومن أوصانا بدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا إياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية ثم العافية والعافية من كل أذية والبلية وارزقنا وإياكم جميعا علما نافعة وعملا المتقبلة وأرزاقا كثيرة طيبة السيئة والمنوية الكثيرة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أهدى إلى بيت الحرام والزيارة إلى قبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولطف العافية والسهل والجمالة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويدعونا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف العافية والصلاة والسلامة والتوفيق والهداوة والرضا والعناية في الدين والآخرة على الدنيا وعلى قنية صالحة جامعة نافعة وعلى منى وسيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي بمثل هذه الدعوات والمناسب وبمثل هذا المجلس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.

ya tawwab, ya muntaqim, ya afu, ya ra'uf, ya malikal mulki, ya dal jalali wal ikram, ya muqsit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dhar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya warith, ya rashid, ya sabur. Ij'alni Allahumma wa man ahatat bihi safaqatu qalbi min a'zami 'ibadika nasiban fi kulli khairin taqsimuhu al-layla wa nurin tahdi bih wa rahmatin tanshuruha wa rizqin tabsutuh wa dhurrin takshifuh wa bala'in tarfa'uh wa fitnatin tasrifuha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Binastadarat kama istadaratil malaa'ikatu bimadinatir rasul, bila khandakin wala sur, min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur, wa min jami'is syurur. Tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah, min saqi 'arshillah ila qa'i ardillah, san'atuhu la tanqati' bi alfi alfi alfi, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma in ahadun aradani wa arada hadzal majlis bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush, min basharin aw syaitanin aw waswas, fardudhum fi intikas, wa qulubahum fi waswas, wa aydiyahum fi iflas, wa awbikhum minal rijli ila ar-ras, la sahla yajda' wa la jabala yaqta' bi alfi alfi alfi, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mas Sidik, tolong volumenya dinaikkan dikit. Dikit saja. Cek. Ya, silakan yang udah dapat minum, silakan diminum dulu. Ambil nafas ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita sudah bersama-sama berzikir, bersama-sama memanggil Allah. 99 nama Allah tadi kita panggil dengan sighah mukhatab, gitu ya. Kita memanggil Allah, ya Allah, ya Rahman, gitu ya. Bukan kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Artinya kita manggil Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Nanti aja. Nanti tengah-tengah, terlambat. Ya. Jadi kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Nah, karena itu insya Allah apa yang menjadi hajat saya dan hajat hadirin serta hajat teman-teman kita, semua orang yang berbuat baik kepada kita di malam hari ini diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, hajat dunia maupun hajat akhirat insya Allah. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini kita akan kembali membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita sampai pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Dari 40 hadis kita baru mau masuk hadis yang ke-10. Insyaallah kita bisa khatamkan ya sampai 40. Al-haditsul 'ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Hadis ini, hadis yang ke-10, merupakan hadis yang relatif panjang. Dalam hadis ini juga disebutkan dua wahyu Allah Ta'ala. Yang intinya, kita akan belajar bahwasannya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu punya peranan yang sangat penting untuk menjadikan kita waliullah atau musuh Allah. Jadi mau jadi wali, kekasih Allah, yang dicintai Allah, atau yang dimusuhi Allah, itu salah satu penyebab utama adalah apa yang masuk ke dalam perut kita. Inti daripada hadis yang ke-10. Kita bahas dari awal. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun." Sesungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib itu artinya baik. Kalau dikatakan Allah baik, di sini maksudnya apa? Munazzahun anil naqaisi wa muqaddasun anil afati wal uyub. Allah itu maha suci dari segala bentuk kekurangan. Tidak ada yang kurang dari Allah. Semua hal yang sempurna itu milik Allah. Tidak ada yang kurang. Itu sifatnya Allah. Dan Allah tidak punya cacat. Ya, Allah tidak punya cacat. La yakbalu illa tayyiba. Makanya Allah juga tidak akan menerima sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Sesuatu yang dipersembahkan Allah itu harus baik. Dipersembahkan untuk Allah harus baik. Kalau tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah. Sesuatu yang apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah min aqwalil abdi wa amalihi wa amwalihi. Baik itu ucapannya, baik itu perbuatannya, baik itu harta yang dia dermakan. Semuanya harus baik. Seperti dikatakan, qala Allah Ta'ala, ilahi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah, la ilaha illallah. Ucapan yang diterima sama Allah yaitu, sebaik-baik ucapan, afdoluma. Sebaik-baik ucapan yang kuucapkan dan diucapkan oleh Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Kalau ucapannya baik, maka diterima sama Allah. Kalau ucapannya tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah. Ucapan yang baik yang bagaimana? Ucapan yang baik dari bentuk kalimatnya baik, kemudian dilandasi dengan niat yang baik. Itu diterima sama Allah. Tapi kalau ternyata ucapannya ini baik, niatnya tidak baik, akan ditolak oleh Allah. Contoh, as-shalah, sholat. Sholat itu ucapan atau bukan ucapan? Sholat itu isinya gerakan dan ucapan. Gak ada judulnya baca Al-Fatihah di batin. Buat orang yang mampu gak ada. Semua harus mengucapkan. At-tahiyat gak ada di batin. At-tahiyat harus diucapkan. Sholat ini satu rangkaian, di situ ada gerakan, di situ ada ucapan, dipersembahkan oleh hamba kepada Allah. Kalau sholat ini tidak dipersembahkan dengan baik, maka tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, masih ingat hadisnya Rasulullah SAW tentang satu orang yang dia itu sholat tapi hatinya tidak khusyuk, maka sholat itu dilemparkan kembali ke wajah orang yang sholat seperti gombal atau kain yang kotor dilemparkan ke wajah seseorang. Jadi kalau memang mau mempersembahkan buat Allah sesuatu yang harus baik. Kalau enggak baik, dilemparkan kepada kita semua. Makanya dikatakan oleh para ulama, tahsinul amal khairun min taktsirul amal. Menjadikan sebuah amal itu bagus, beramal dengan sebaik mungkin, itu jauh lebih baik daripada beramal sebanyak mungkin. Kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Nah, kalau kita yang dipikir apa kira-kira? Kualitas atau kuantitas? Banyaknya atau mutunya? Kalau kita ini, nyon ngapunten, mutunya tidak, banyaknya juga tidak. Betul enggak? Contoh sholat. Sholat ini ya, kalau ada imam yang baca Al-Baqarah sama imam yang baca Al-Ikhlas, sama-sama sholat isya, pilih jadi makmumnya siapa? Yang mana ini? Yang Al-Ikhlas atau Al-Baqarah? Kita pilih Al-Ikhlas. Kita pergi ke dua masjid sholat terawih. Yang satu masjidnya 20 rakaat, yang satu 8 rakaat. Pilih yang mana? Ini coba ini. Kebanyakan orang pilih yang mana? Yang 8 atau 20? Pilih yang 8. Dari yang 8 ini, masjid yang satu 8 rakaat yang dibaca Al-Ikhlas Inna A'tayna. Terus ganti-ganti seperti itu. Yang satu Wadhuha ke bawah. Pilih yang mana? Al-Ikhlas Inna A'tayna. Kebiasaan kita ini cari yang cepat, cari yang sedikit. Dari kualitas tidak, dari kuantitas juga tidak, mutunya juga tidak, banyaknya juga tidak. Sing penting sholat. Yang penting sholat. Betul atau betul? Kita bicara diri kita ya, lain dengan orang-orang soleh ya. Nah sekarang kita belajar gimana caranya kita naik kelas. Jangan dari dulu kelasnya TK terus gitu ya. Atau SD terus, kita minta naik kelas. Biar naik kelas, pertama yang kita pikirkan adalah kualitasnya. Ya, kualitasnya harus baik. Dua rakaatnya orang yang alim itu lebih utama dari 1000 rakaatnya ahli ibadah. Oh, kenapa ya? Orang alim sholat sunnah 2 rakaat bisa ngalahkan 1000 rokaatnya ahli ibadah. Karena orang yang alim itu 2 rokaatnya full kualitas. Mutunya nomor 1. Takbirnya saja lain dengan sekedar ahli ibadah. Ahli ibadah ya ibadah, dia sholat. Tapi takbirnya berbeda dengan orang alim. Orang yang alim begitu, Allahu Akbar. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau takbir, Allahu Akbar. Dari mulai alif sampai ra, beliau bisa menghadirkan semua rukun sholat dari takbir sampai salam. Sama enggak dengan takbirnya kita? Allahu Akbar itu beliau bisa ingat habis takbir ini baca Fatihah. Rukunnya ya, habis Fatihah nanti ruku, habis ruku nanti i'tidal dan seterusnya sampai akhir salam, itu bisa dihadirkan dalam hati Imam Syafi'i dari huruf alif Allahu Akbar sampai ra plus hatinya ngadep kepada Allah. Pripun niku? Ada orang yang bingung, "Beb, kok sakit toh, Beb? Kok bisa?" Ya, gampang jawabannya. Di sini ada yang bawa mobil, nyetir? Ada. Ada yang naik motor? Ada. Naik motor sambil telepon bisa? Tergantung handphone. Iya, naik motor pegang handphone yang bisa ditelepon, yang bagus lah gitu ya. Sambil naik motor. Ini tangan satu ngegas, yang satu megang telepon, mata lihat jalan, pikiran mikir ke jalan, pikiran mikir jawab telepon. Kok sakit? Mana yang lebih susah? Kalau dipikir, mana yang lebih susah? Ngadepi jalanan yang ruwet sambil telepon atau ngadep Allah sambil mikirkan sholat? Coba dipikir. Seharusnya mana yang lebih ruwet? Yang lebih susah kan mestinya ngadepi jalan ruwet atau ada kucing nyebrang, orang nyebrang gitu ya. Tapi kita bisa kan fokus. Bisa fokus sambil naik motor, sambil nyetir, ngebut sekalipun bisa. Sambil telepon bisa, sambil mikir jawab obrolan teman kita di telepon bisa. Mas Sidik kecilkan dikit lagi. Ya ternyata bisa. Tapi kenapa sholat menghadirkan Allah, menghadirkan rukun sholat kok susah? Kena apa? Karena kita belum banyak latihan. Belum banyak latihan. Nah ini loh, orang dulu itu mikirkan bagaimana kualitasnya, mutunya, ketimbang memikirkan jumlah rokaatnya atau kuantitasnya. Termasuk pengajiannya orang dulu. Ya, kebanyakan, bukan gak ada yang besar ya. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai itu waktu ziarah ke makam Rasulullah SAW yang ikut 70 ribu orang. Ada, yang besar ada. Ya, monggo Bu, silahkan masuk. Banyak yang ikut. Tapi kebanyakan masjid orang dulu itu muridnya 10 orang. Muridnya 5 orang. Muridnya 7 orang. Kenapa? Karena mereka pengen 7 orang jadi wali semua. 10 orang jadi wali semua. 11 orang jadi wali semua. Dan sekarang ini diterapkan di sekolah-sekolah mungkin internasional. Murid gak banyak, tapi kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya bagus. Nah, kita udah mikir gitu belum? Belum. Mulai malam hari ini, kita mikir bagaimana caranya amal kita nomor satu kualitasnya bagus, kemudian bisa jumlahnya banyak. Tapi kualitasnya dulu yang nomor satu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Saya lanjutkan dikit ya. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman persis sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Ini keistimewaan buat kita semua. Perintah yang khusus buat rasul, ternyata kita juga diperintah yang sama. Ini kemuliaan enggak? Tugas yang Allah berikan pada rasul diberikan kepada kita. Ini kemuliaan enggak? Kemuliaan kan? Apa perintah yang diperintahkan Rasul melakukan dan kita juga melakukan? Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Duhai para Rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik. Makan yang baik artinya makan yang halal dan bermutu. Kulu minat tayyibat, wa'malu sholihah, dan beramal sholehlah. Yuk kita bahas. Kulu minat tayyibat wa'amalu sholiha. Makanlah yang tayyib dan amal sholihlah. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan amal sholihlah dan makanlah yang baik, atau makanlah yang baik dan amal sholihlah? Ayatnya tadi ini. Makan yang baik dan amal sholih. Kenapa tidak amal sholihlah dan makan yang baik? Kenapa justru makan yang baik di depan, amal soleh di belakang? Nate mikir. Dereng nate mikir. Alhamdulillah para ulama udah mikir. Makanya kita jangan baca terjemahan, tapi tanya sama ulama. Kalau baca terjemahan dapatnya cuman terjemahan, itu pun kalau terjemahannya benar. Ya, itu pun kalau terjemahannya benar. Kalau terjemahannya salah, lebih repotlah lagi. Dalam ayat ini Allah merintahkan kita makan yang thayyib dulu baru amal soleh. Artinya apa? Kalau pengen bisa amal soleh, makanannya harus beres. Kalau makanannya tidak beres, maka amal soleh tidak akan terwujud. Sampai dikatakan kan orang kalau makan yang haram, itu amal solehnya bisa sampai sekian puluh hari sholatnya gak diterima sama Allah. Karena ada makanan haram di tubuhnya. Hadith ini nanti akan buktikan ya. Hadith ini akan membuktikan. Nah, makanan yang baik ini, makanan yang baik tidak harus enak. Tidak harus enak. Saya mau nanya, daging babi itu enak atau enggak enak? Yang udah pernah ngincipi coba. Katanya enak. Saya ambil satu cerita sedikit boleh. Ada salah satu keponakan teman saya. Ini buat pengalaman enggak apa-apa. Namanya enggak juga tidak saya sebutkan, orangnya siapa juga enggak ada yang tahu kan ya? Bulan Ramadan di sebuah pertemuan buka bersama. Di situ dihidangkan hidangan. Ini pertemuan dengan berbagai macam organisasi ya. Dihidangkan hidangan untuk berbuka di hotel. Nah, di situ kan ada bahasa Inggris, menunya dengan bahasa Inggris. Karena judulnya berbuka ya dia nyantai. Asal ambil saja kan, asal ambil saja. Maka lahap teman-teman yang ngasih tahu, ini wanita berjilbab ya, teman-teman yang ngasih tahu, itu iya enak, itu iya ini enak, iya cocok, saya cocok gitu. Itu dituding terus, iya ini enak, sama santai. Temennya karena gugup itu gak bisa ngucap, itu gak bisa. Bisanya cuma ngomong, itu. Bisa cuma ngucap, itu. Akhirnya teman mengatakan, itu waconen gitu. Baca tulisannya itu. Ternyata di situ tertulis babi dalam bahasa Inggris. Nah kadang itu hotel ya sok nganyel kayak gitu ya. Ya jelas itu babi pakai ditulisnya bahasa Inggris. Mestinya ditulis bahasa Indonesia, yang gak ngerti Inggris juga ngerti kalau itu babi. Bayangkan bulan Ramadan bukonya makan daging babi. Enak. Ya, enak. Tapi ini kan orang enggak ngerti ya, tidak tahu. Ternyata ini yang haram belum tentu enggak enak. Banyak itu roti yang haram tapi enak, betul enggak? Roti yang mengandung apa namanya? Itu minyak-minyak babi haram, enggak dapat izin dari MUI ya, enggak dapat legalitas halal dari MUI. Dinyatakan haram tapi rasanya enak. Yang halal belum tentu enak. Contoh, jadam itu halal atau haram? Jadam, tahu jadam enggak? Hah? Enggak tahu. Ini bahasa Arab. Apa ya kalau bahasa Indonesianya pahit, suatu yang minuman yang pahit. Brotowali lah. Ya, kalau jamu brotowali. Brotowali halal atau haram? Halal. Rasanya enak atau enggak enak? Pahit. Pahit tapi halal. Di sini membuktikan sesuatu yang thayyib belum tentu enak. Sesuatu yang thayyib bisa jadi tidak enak. Tapi jangan cari yang enggak enak, enggak enak. Carilah yang thayyib dan enak. Yang halal dan enak. Umat Islam itu enggak diperintahkan makan yang enggak enak, bukan begitu. Makan yang halal dan makanlah yang enak. Makanya kalau kita lihat kesukaannya Rasulullah SAW, pernah tahu enggak Kanjeng Nabi itu sukanya daging kambing mana? Bagian mana? Sampil. Ya, kesukaannya Rasul itu enak enggak sampil? Enak. Ya, sampil itu enak. Jadi Rasul juga suka makan sampil. Jangan kemudian dikatakan udah apa namanya? Nelongso saja, prihatin. Kalau makan balunge wae. Jangan begitu. Allah enggak mengajarkan kita disuruh makan yang enggak enak, enggak enak, disuruh makan yang halal, yang bergizi, yang bermutu. Kalau bisa yang enak. Kenapa? Dengan makan yang enak dan halal itu bisa yastakhrid asyukur, menimbulkan rasa syukur. Contoh, makan durian montong ya, durian montong sama durian pinggiran yang kalau dibuka dari 10 punggi 5 yang pahit ya, 5 yang manis. Durian montong begitu dibuka, diincipi, pengen nambah atau pengen mandek? Pengen nambah kan? Pengen makan terus durian montong. Makan durian montong ini halal, enak. Ngucapnya alhamdulillahnya sama tidak dengan makan durian yang pahit? Sama enggak? Beda kan? Beda. Ya, karena apa? Rasanya berbeda. Lah kalau kita makan yang halal dan enak dalam porsi yang tidak berlebih-lebihan, bisa sekali keluar dari lisan kita ucapan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu pahalanya bisa mengalahkan sholat. Tapi ngira alhamdulillahnya tenanan ya. Alhamdulillahnya betul-betul dari ya, hati alhamdulillah bisa makan seperti ini. Bisa mewujudkan rasa syukur. Ini halal belum tentu enak. Tapi jangan cari halal yang tidak enak. Kalau yang enak ada, kenapa cari yang enggak enak? Seperti contohnya itu, pernah guru saya lihat ada di majelis haul. Ya, majelis haul. Majelis haul itu kan ada makan-makan ya. Kalau selesai ada makan, makan. Ada satu santri di situ disuruh makan enggak mau. Makan. Enggak. Makan. Loh, kenapa enggak mau makan? Saya mau mujahadah. Orang-orang pada makan, saya enggak makan bisa enggak? Kata guru saya, keliru milih waktu. Kalau waktunya makan, ya kita makan. Ya, waktunya puasa, kita puasa. Coba lihat tuh di dalam Islam ini. Ada 3 hari yang bahkan kita diharamkan kita itu puasa. Kapan itu? Hari Tashrik. Kenapa hari Tashrik haram puasa? Karena hari makan. Makan saat itu kan nyembelih kambing seluruh dunia. Kalau semua pada puasa, yang makan siapa? Maka dianjurkan jangan ada yang puasa, haram puasa. Puasa haram, harus makan. Nah, Islam itu indah. Ada saatnya kita makan, ada saatnya kita puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang ini jujur, banyak di antara kita, saya atau Anda, kalau makan gak pernah neliti halal atau haram. Betul gak? Iya. Saya buat perjanjian sama anak saya, kalau masuk toko, untuk didik dia, hanya boleh beli makanan yang ada label halalnya. Walaupun sekedar tulisan halal, bukan dari MUI ya, pokoknya ada tulisannya halal. Kalau ada tulisannya halal, boleh dibeli. Kalau gak ada tulisannya halal, tidak boleh dibeli. Mau nangis, mau kejer, mau loncat-loncat, tidak boleh. Gak boleh, harus ada tulisannya halal. Ngelatih, ya. Walaupun bapaknya belum seperti itu. Ya kan, tapi anaknya dilatih. Maksudnya anaknya, ojo koyo bapak, sing luwe HP gitu, dari ayahnya. Nah, begitulah, kita ini sudah bisa gitu belum? Mau makan permen coklat, pokoknya enak, lep. Ya, masuk rumah makan, berani nanya? Berani nanya atau enggak berani? Rumah makan internasional. Rumah makannya keren, restoran. Permisi, ya. Halal atau haram? Dereng nanti melebet, Beb. Kata Pak Sony. Masa Pak Sony enggak pernah masuk ya? Percaya? Enggak percaya Pak Sony. Enggak percaya. Pergi itu ke mall yang besar tuh, banyak rumah makan kan? Banyak rumah makan. Berani enggak kita mengatakan, "Maaf Pak, halal atau haram?" Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Izin. Pekewo. Ngisin-ngisini. Tanya halal atau haram dianggap ngisin-ngisini. Itu aneh enggak itu? Aneh enggak? Padahal kalau sampai masuk yang haram, efeknya apa? Nanti saya bahas. Ya. Dampaknya apa sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita? Satu saja cukup buat kita takut. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, minuman yang haram, neraka lebih layak untuknya. Pripun? Berani nanya atau enggak berani nanya? Ayo, siapa di sini yang berani nanya? Angkat tangan. Yang enggak berani nanya, jangan angkat tangan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar dimanapun Anda berada, umat Islam itu harus ambil sikap santun, santai, tapi nanti akhirnya timbul sesuatu yang baik. Iya. Konsumen itu berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Janganlah kita itu makan atau minum sesuatu yang tidak jelas itu halal atau haram alias syubhat. Pastikan halal, sikat haram tinggalkan. Caranya bagaimana? Minimal nanya. Kalau belum ada dari badan yang resmi menyatakan itu halal atau haram, minimal nanya sama yang kerja di situ. Pernah saya di Jakarta masuk ke sebuah mall, ada rumah makan dia. Kebetulan pakai kopiah putih ini. Pakai kaos biasa, celana biasa, tapi pakai kopiah putih gitu. Begitu lihat saya pakai kopiah putih, itu yang jaga di depan ngomong, "Pak, jangan masuk. Haram." Ini kalau konangan bosnya dipecat. "Pak, jangan masuk. Haram, Pak. Haram, jangan, Pak, masuk. Thank you. Terima kasih. Pindah cari tempat lah lain." Begitu masuk tempat lain, kita nanya, "Mbak, Mas, halal atau haram?" "Kalau dagingnya, masakannya semua haram." "Apa semua halal?" "Semua halal. Yang enggak halal itu Bukan minyak. Jadi seperti kayak cuka dan lain sebagainya lah. Ada campuran sedikit itu yang haram." "Wah, kalau begitu kita enggak tahu yang mana campurannya, meragukan. Pindah tempat yang lain." Berani enggak nanya gitu? "Roti yang terkenal." "Roti yang terkenal. Mas, ya. Mau nanya boleh?" "Ya. Sudah halal belum?" "Rodok halus." "Agak halus. Sudah halal belum?" Jawabannya, "Belum dapat." "Belum dapat sertifikat halal." Saya bilang, "Kalau begitu belum halal." Karena ini over roti yang kelasnya internasional. Kalau sampai enggak mau ngurus sertifikat halal, buat saya ini meragukan, cari tempat yang lain. Datang lagi satu restoran di sebuah mall. Saya enggak akan nyebutkan di mana ya, nanti dipikir mencemarkan nama baik ya. Pokoknya restoran gitu di sebuah mall. Duduk nyantai. "Mbak, Mas, ya, manajernya mana?" Gaya-gaya bos sedikit, padahal ya bukan kan gaya. "Manajernya mana?" Dipikir temennya manajernya. Namanya karyawan tuh kalau ada orang tanya manajernya mana gitu ya, grogi. Ya, grogi. "Manajernya mana, Mas?" "Mbak, manajernya mana?" "Oh ya, tunggu sebentar, Pak, sebentar." Keluar manajernya gitu ya. "Wah, gagah." "Ya, siang, Pak." "Siang, gimana kabarnya?" "Baik." "Oh, baik, Pak. Mohon maaf, halal atau haram di sini?" Berani nanya gitu. "Di sini halal atau haram di sini?" "Pak, terus terang kalau yang kami jual ini semua halal, Pak. Semua halal. Cuman kami belum ngurus nih sertifikat halal nih." "Kenapa?" "Karena cabang kami baru sedikit, Pak. Bapak kalau mau periksa ke dalam silakan. Nih yang kami pakai minyaknya ini, alat ini, tidak ada benda yang haram di sini. Udah saya yakin, Bapak. Mantep. Yuk, silakan makan di sini." Berani nanya gitu? Berani enggak? Kalau sekarang resikonya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haram jadi daging, neraka tempatnya. Lah kalau yang masuk haram ini misalnya 90% masuk jadi daging 90%. Neraka apa surga? Neraka. Lah kita ini urusan surga sama neraka. Ini makanan halal atau haram kan menentukan surga atau neraka. Kemudian kita pakai pekewo, isin, gak enak. Ngisin-ngisini, kira-kira kita orang yang pinter atau orang yang kurang pinter? Kurang pinter kalau begitu ya. Tapi kalau Dr. Hermansyah lebih pinter lagi. Dr. Hermansyah kan Cina ya, mungkin beliau di depan, kadang suka duduk depan. Beliau kan Cina, Muslim. Beliau kalau masuk rumah makan gitu yang meragukan, nanya, "Pakai, saya minta digorengkan yang pakai minyak babi." Itu kan Cina ini ya. Minta digorengkan pakai minyak babi. "Oh iya, Pak, siap. Ada, Pak, ada." "Oh, iki wis haram iki." Ya, kata beliau, Jangan kamu yang nanya. Nek kowe sing takok mesti ngomong ora ono. Kenapa wis ketokan wajah ustaz gitu kan kelihatan. Jadi pasti ngomongnya tidak ada. Tapi kalau yang nanya seperti beliau, jawabannya ada, ya sudah. Udah saya enggak jadi makan, minta es tehnya aja bungkus, keluar, buang, selesai. Buang, keluar. Ini kita berani enggak nanya gitu. Resikonya soalnya kalau sampai kita tidak nanya, masuk sesuatu yang haram ke tubuh kita. Lah dampaknya apa? Coba saya bahas ya di sini. Naam. Masih ingat enggak? Makanan yang haram ini khobar ya, bukan apa namanya, bukan hadis, khobar, ucapan sahabat atau tabiin. Makanan yang haram kalau masuk ke tubuh akan menyebabkan tubuh ini berbuat yang haram, berbuat maksiat. Makanan yang halal kalau masuk ke tubuh menyebabkan tubuh ini taat. Jadi kalau kita mau ngetes mana yang lebih banyak masuk, halal atau haram, coba lihat taat kita sama maksiatnya banyak mana. Sepele ya, banyak mana kira-kira. Kalau ternyata tubuh ini habis makan, habis minum, kalau mengetes gitu, habis makan, habis minum sesuatu, diajak ngaji berat, diajak sholat berat, diajak zikir berat, berarti tubuhnya barusan kemasukan yang haram. Tapi kalau habis makan, kemudian diajak sholat semangat, ya, habis minum, diajak sholat sregep, diajak zikir itu semangat, berarti yang masuk tadi halal. Imam Syafi'i rahimahullah mertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sana disuguhi makan. Disuguhi makan. Kita tahu Imam Syafi'i orangnya zahid, wari', zuhud, wara'. Kalau makan juga tidak berlebihan. Tapi di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, makannya itu lahap, banyak sekali. Heran, orang-orang heran. Imam Syafi'i, kenapa Anda kok makannya banyak, gak seperti biasanya? Dijawab, di sini makanannya halal. Ya, di sini makanannya halal. Sengaja makan banyak biar semangat untuk ibadah. Makanya kalau ada acara seperti di haul, di majelis gitu ya, makan yang banyak. Paham? Paham gak? Satu beri orang empat ya rebutan. Satu beri orang lima ya rebutan. Makan yang banyak. Nawa itunya lain. Halal ya Allah, ini halal. Biar semangat ibadah. Makanya sampai-sampai di pengajian-pengajian seperti itu, ada orang yang bawa kresek, nasinya itu kemudian dimasukkan dalam kresek, dibawa pulang. Bahkan yang di Pasuruan itu dibawa pulang, dijemur di matahari sampai kering, ditumbuk ya, ditumbuk, dijadikan seperti apa namanya, tepung ya. Seperti tepung, kalau ada yang sakit dikasih air diminumkan. Akibatnya yakinnya pada makanan majlis itu halal, itu obat. Bisa enggak kita seperti itu? Semoga bisa. Tapi belum. Ini pandangan kita. Kalau pandangan golongan yang lain, khurafat. Wah, ini khurafat. Wah, ini musyrik. Aneh. Orang yakin sama makanan halal dibilang musyrik, itu yang ngomong aneh atau enggak aneh? Yakin sama kehalalan sesuatu itu manfaatnya luar biasa dibilang musyrik. Ini aneh atau enggak aneh? Aneh. Lah kita mari jadi orang-orang yang berburu yang halal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sudah kurang lebih 45 menit. Saya berbicara. Monggo diunjuk. Ya. Minumannya kalau udah jadi silahkan apa namanya dikeluarkan ya. Silahkan dikeluarkan. Saya lanjutkan. Termasuk diantaranya kalau kita sodakoh tadi makan ya, cari yang halal yang baik. Kalau kita sodakoh mau ngasih orang lain juga harus yang halal dan harus yang baik. Tapi sayangnya kita ini kalau sodakoh ngasih yang baik atau ngasih yang elek? Jujur, kalau ini loh, misalnya celengan Jumatan, ada celengan tuh ya, kota amal bergerak. Kita buka dompet, seandainya milih yang 10 ribu, andai 10 ribu udah gitu ya. Milihnya yang masih kencling, atau yang letek. Yang udah leceh, yang udah kumal, atau yang masih gris. Yang kumal. Ya kan, yang kemal kita ambil, kemudian masukkan kotak amal. Yang gris di eman, eman. Itu cirinya kalau kita sedekah milih sing elek. Makanya takmir masjid itu kalau Jumatan kesian. Selesai Jumatan, kotak amal dibuka ngitung, ngitung uang tuh ya. Uangnya lungsut, lungsut. Mau saya juga pernah ikut ngewangi ngitung gitu kan. Lungsut, lungsut ya. Itu kalau selesai ngitung, cuci tangan pakai karbol. Dari kotornya. Dari kotornya. Karena apa? Kelihatan sekali umat Islam ini sedekah kok jisenge elek sing ditokke. Satu. Belum yang terbaik yang dikeluarkan. Udah gitu dari bentuknya kurang bagus, jumlahnya ya. Masih ingat gak kata saya itu iklan di sebuah televisi, di sebuah masjid. Buktikan merahmu. Bukan rokok. Buktikan merahmu. Maksudnya kalau sedekah yang warnanya merah. Jangan yang melulu warnanya hijau, semu biru gitu kan ya. Warnanya merah. Lah, dikatakan zaman sekarang muncul fenomena baru. Udah Ustaz, saya tak maling saja. Saya tak maling saja, nanti hasilnya 70% bangun masjid, 30% saya nikmati. Kira-kira bagaimana ini? Malingnya maksudnya rodok profesional, koruptor. Korupsi, itu kan ya? Kalau korupsi kan gak begitu kelihatan kan? Korupsi, 70% buat bangun masjid, 30% dimakan sendiri. Kira-kira itu bagaimana? Hah? Haramnya biasa atau kuadrat? Kita lihat ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Maniktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, man kasaba malan haraman fa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ithmuhu 'alaihi. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa mencari harta yang haram kemudian disedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah riwayat, hadis ini marfu, artinya ucapan Rasul yang disampaikan oleh para sahabat dengan teks ucapan sahabat. Itu namanya hadis marfu. Jadi sebetulnya itu ucapan Nabi, tapi bahasanya udah bahasa sahabat. Beliau berkata, barang siapa yang mencari harta yang haram kemudian disedekahkan, tidak akan diterima dan justru berdosa. Ya, tidak akan diterima dan justru berdosa. Kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anuh, man anfaqa minal haram fi taatillah kana kaman tahara tsauba bil baul. Barang siapa yang mendermakan harta yang haram untuk taat kepada Allah. Ya tadi itu, dapat uang haram tapi untuk sedekah, untuk bangun masjid dan lain sebagainya, seperti seseorang yang mensucikan pakaian yang najis tapi dengan air seni. Tambah suci apa tambah najis? Tambah najis. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu mari kita ya hati-hatilah. Kalau mau sedekah, pilih yang terbaik. Kemudian kalau mau makan, lihat-lihat di mana kita makan dan siapa yang punya rumah makan, siapa yang kerja di situ. Bisa dipercaya enggak nih yang kerja ini? Bagaimana? Ya kan? Jangan sampai kemasukan sesuatu yang haram. Kemudian kalau kita betul-betul pengen mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah, yang kita berikan itu jangan yang gimana ya? Ini contoh nih. Dulu masih banyak, sekarang enggak tahu. Pengumpulan pakaian bekas untuk fuqara wal masakin. Ini kalau ada pengumuman seperti ini sebetulnya pengumumannya benar atau enggak benar? Pengumpulan pakaian bekas untuk fuqara wal masakin. Ini kira-kira kurang ajar atau enggak kurang ajar? Udah fuqara wal masakin, itu bekas di sana. Apakah ini ajarannya umat Islam? Apakah ini ajarannya Rasulullah SAW? Di masjid ditulis pengumpulan pakaian bekas. Karena dikritik diganti pengumpulan pakaian layak pakai. Podo wae. Ya, sama juga pong. Kok dari dulu nasibnya fuqara wal masakin dapatnya bekas. Ya, dapatnya bekas. Apa ini ajarannya Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an mengatakan lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mencapai al-birra sebelum kalian itu mendermakan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian betul-betul senang dengan sesuatu itu, bukan yang sudah enggak senang. Nah, kira-kira bisa enggak? Saya mau kasih satu contoh tapi jangan dipraktekkan ya. Ini satu contoh tapi jangan dipraktekkan. Ingat ketika sahabat Muhajir hijrah dari Mekah ke Madinah? Ingat kan? Ketemu sahabat Ansor. Nah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dipersaudarakan kan? Begitu dipersaudarakan, nih satu nih, Abdurrahman bin Auf ketemu saudaranya di situ. Saudaranya dari Ansor, Abdurrahman bin Auf Muhajir. Ketemu saudaranya Ansor. Ini sahabat Ansor berkata begini, wahai saudaraku, saya punya perkebunan korma terbaik di kota Madinah ini. Silahkan kamu pilih mana yang kamu suka buat kamu, yang kamu gak suka buat saya. Kita berani gitu enggak? Saya punya mobil 3, kamu pilih yang kamu paling cocok yang mana buat kamu, yang kamu gak cocok buat saya. Berani begitu? Berani begitu enggak? Itu belum seberapa lanjutannya. Saudaraku, saya punya istri 4, kamu pilih mana yang kamu suka buat kamu, yang gak suka buat saya. Jangan dipraktekin ya. Jangan. Ini coba ini. Sampai segitu tuh sahabat mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi untung yang ditawari Abdurrahman bin Auf, bukan Pak Sony, bukan saya. Ya kan? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ditawari gitu enggak pakai aji mumpung. Kalau kita kan aji mumpung ono sing nawari. Itu kalau kita Abdurrahman bin Auf ditawari seperti itu, terima kasih kawan, terima kasih. Enggak perlu seperti itu. Tunjukkan pasarnya di mana, saya mau masuk pasar, saya mau kerja. Oh ini mukmin yang kuat yang seperti ini, enggak pakai aji mumpung. Lah kalau kita ini sukanya aji mumpung ana sing loman ya, mumpung ana sing apik dikoreti terus gitu. Ya dikoreti terus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Naam. Kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Sekarang kita akan bahas, tapi sebelum saya lanjutkan ini mumpung ada Haji Sony Parsono, Ustaz Direktur Al-Hidayah FM ya. Mumpung ada, kita perlu komentarnya, sepatah 100 patah kata. Ya. Enggak usah. Gaya ini, enggak usah gitu ya. Jual mahal nih gaya ini. Monggo. Sambil panjenengan ngomong saya minum kan begitu. Ya, cocok ya? Cocok. Setuju ya? Sambil makanan dikeluarkan gitu ya. Ya. Monggo Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung. Saya gembira hadir di sini, terima kasih. Kalau Habib Novel datang di tempat saya biasa karena beliau ceramah di Majelis Al-Hidayah. Kalau saya kesini ya, baru kali ini hadir di malam Sabtu di sini. Kalau di rumah lama beberapa kali. Jamaah, teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya tidak ceramah, saya cuma ingin menyampaikan bahwa Majelis Ahlus Sunnah di Solo Raya ini banyak luar biasa. Jangan milih-milih majelis. Jadi hadiri semua kegiatan Ahlus Sunnah, gak usah dilihat itu entah Ar-Raudhah, entah Al-Hidayah, entah Ababul Mustofa, entah apapun namanya. Juga jangan ikut-ikutan ini apa namanya, kelompok-kelompok yang maaf-maaf saja, kelompok-kelompok kayak ini muncul kan, kelompok-kelompok baru yang ya dari kita sendiri kadang juga begitu, apalagi dari kelompok-kelompok yang lain. Maka pada saat kita longgar ada Majelis Ahlus Sunnah dimanapun berada, ayo hadiri, nggak usah milih pembicaranya siapa, pokoknya kegiatan yang buat Ahlus Sunnah ayo hadiri. Kemudian yang selanjutnya, ini sebentar lagi Maulid. Kegiatan-kegiatan maulid banyak, upayakan agar kegiatan-kegiatan besar kita dukung. Jadi kalau panjenengan buat majelis, kalau bisa ikuti, cari informasi, jangan sampai berbarengan dengan majelis-majelis yang besar di Solo Raya. Kita saling mendukung, saling mensupport, saling membesarkan. Misalkan 12 malam berturut-turut nanti Jamuro itu ada kegiatan besar. Kalau istiqomah silahkan ya, kalau di sini jalan, di tempat saya setiap Senin tetap jalan. Tapi kalau penjenengan bikin acara peringatan maulid ya jangan tanggal 1 sampai tanggal 12. Kita ikut mensukseskan mereka semuanya. Bikinnya tanggal 13, bikin tanggal 14, terus begitu ya. Biar kita setiap malam ada majelis. Jadi pesan saya, jangan pilih-pilih majelis. Selama itu ahlu sunnah wal jamaah, gurunya jelas, sanad ilmunya jelas. Ayo kita hadiri semuanya. Terima kasih, saya dukung acara. Semua kegiatan beliau saya dukung, beliau guru saya. Mau di mana-mana saya dukung. Terima kasih, walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Soni disuruh ngomong banyak, ngomongnya akhirnya cuma 100 patah kata, betul. Hadirin dimuliakan Allah, saya lanjutkan ya. Tadi kenapa saya menekankan selalu hati-hati pilih makanan. Ya hati-hati pilih makanan. Nih coba saya lanjutkan haditsnya, biar kita betul-betul sadar. Ya. Biar kita betul-betul sadar, makanan ini pengaruhnya luar biasa. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar. Setelah itu menyebutkan, ya, Rasulullah menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh sampai tubuhnya itu berdebu, ya, kumal kotor. Kalau dikatakan berdebu kumal kotor karena lewat padang Sahara. Berarti itu bukan sehari dua hari, lama, jalannya jauh, sudah kotor sekali. Yamuddu yadaihi ila sama, orang ini bukan sembarang orang, memang orang yang betul-betul jalan jauh pengen doa gitu, hidupnya doa. Dilihat oleh Rasulullah SAW, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua telapak tangannya ke langit. Ya, mengangkat kedua telapak tangannya ke langit. Sebelum saya lanjutkan, ini dalil kalau berdoa dari zaman Nabi itu dianjurkannya ngangkat tangan. Makanya Rasul juga menceritakan orang doa itu angkat tangan. Kalau sekarang ada orang bilang doa jangan angkat tangan, yo sekarepmu, gitu kan ya. Yang penting kita diajarkan Rasul SAW kalau doa angkat tangan. Mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbi dengan khusyuk sekali. Duhai Tuhanku, ya Allah, duhai Tuhanku. Kata Rasulullah SAW, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah, sedangkan orang itu makanannya haram. Makanannya haram. Wa masrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Dan dia itu tumbuh dengan makan yang haram. Bagaimana bisa diterima doanya? Dari hadis ini juga kelihatan bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu mengetahui nih mana nih orang yang makanannya haram. Tahu. Kalau enggak tahu Pak, Rasul enggak mungkin komentar toh, ini makanannya haram, ini pakaiannya haram, ini minumannya haram. Rasul ngerti ini. Padahal ini kan orang yang safar dari jauh. Riwayat hidupnya kan enggak jelas siapa orang ini. Ini kebiasaannya enggak ngerti, tapi Nabi Muhammad SAW tahu orang ini makanannya haram. Dan ditekankan di situ yang makanannya haram, minumannya haram, ya, di tubuhnya ada yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, padahal sholat itu doa atau bukan doa? Sholat itu doa. Kalau udah semuanya haram, tidak akan diterima oleh Allah. Repot atau enggak repot ini? Jadinya kan repot. Doa-doanya enggak diterima. Minta ini enggak diterima. Minta itu enggak diterima. Karena ada sesuatu yang haram. Ini saya baca hadisnya dulu ya. Musa alaihissalam. Dan betul-betul merendahkan diri. Lama doanya. Ya Allah, nangis lama. Tapi begitu doa minta hujan panas paceklik, Rasul angkat tangan setinggi-tingginya. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, andai kata dia angkat tangan sampai bisa menggapai langit. Ini bentuk hiperbola ya, majaz hiperbola. Sampai menggapai langit, maka aku tidak akan mengabulkan doanya. Aku tidak akan mengabulkan doanya. Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Rabbi lima dalik. Ya Allah, kenapa seperti itu? Ya kenapa seperti itu? Sebabnya apa? Maka dijawab li anna fi badnihil haram wa ala dhahrihil haram wa fi baitihil haram. Karena di perutnya ada sesuatu yang haram, di punggungnya ada sesuatu yang haram, dan di rumahnya ada sesuatu yang haram. Pusing semua nih dengar begini. Bingung ya? Jangan pulang dulu. Nanti ada tombolnya. Ya, bingung enggak? Bingung ya? Kenapa? Karena kita sadar kita ini full haram. Lebih baik jujur daripada kita apa ya hano ya. Apa enggak ya? Oh, enggak. Oh, coba saya perhatiin sedikit. Negara kita tercinta ini jujur apa adanya. Hutangnya, utang luar negeri banyak enggak? Banyak. Hutangnya kira-kira riba enggak? Riba halal atau haram? Kemudian digunakan untuk mensubsidi BBM. Mensubsidi macam-macam ya kan? Listrik ya. Betul enggak? Mensubsidi gaji pegawai? Pakai juga. Gaji pegawai dari pajak biasanya kan ya. Subsidi ini, subsidi untuk subsidi macam-macam itu kan? Dan lain sebagainya. Untuk memutar ekonomi di negeri ini, uangnya halal atau haram? Saya enggak ngomong. Saya cuma nanya, uangnya halal atau haram? Jawab sendiri-sendiri, saya enggak mau jawab. Urusannya sama negara, hati-hati. Ya kan, ini saya cuma mau ngomong apa adanya gitu. Menurut hukum Islam ya, menurut hukum Islam. Jadi yang digunakan uang riba digunakan untuk muter negeri ini ya, dan itu menjadi listrik kita, menjadi PDAM kita, menjadi apa namanya migas kita dan lain sebagainya, menjadi ya udah negara kita ini, hidup kita dengan seperti ini. Lah kira-kira ini kita bagaimana? Pun 2012 kiamat. Pekatan ya, insyaallah jangan dulu. Orang sekarang ya apa namanya terlampau percaya 2012 ya kiamat itu. Jangan, katanya Pak Sony diundur insyaallah. Insyaallah gitu ya. Ya insyaallah. Jadi begitu loh. Haram semua. Ini kita begitu. Sampai pernah ada seorang ulama datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini kan tabi'in yang luar biasa. Wahai Hasan Al-Basri, saya pengen belajar ilmu wara' dari kamu. Wara' itu artinya apa? Wara' itu orang yang bisa meninggalkan yang syubhat. Enggak jelas ini halal atau haram, ditinggalkan. Orangnya namanya wari'. Ya, perbuatan namanya wara'. Orang yang wara' disebut wari'. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, "Wah, jangan sama saya bukan makomnya itu." Ya, itu bukan makom saya belum sampai makom itu. Sayyidina Hasan Al-Basri aja ngomong seperti itu. Coba kamu datangi fulan, itu jagonya warok. Bukan warok-warok seperti yang mana Ponorogo, bukan. Ini warok dalam arti warok orang yang bisa meninggalkan yang subhat. Kamu berangkat ke sana. Berangkat dia ke sana. Sampai di sana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau belajar Bapak ilmu warok. Siapa yang ngasih tahu? Hasan Al-Basri, kesian dia. Kasian Hasan Al-Basri. Dulu saya persis seperti yang beliau omongkan dulu. Kemarin. Hari ini saya udah gak gitu lagi. Jadi kesian dia, belum ngerti kalau saya udah turun makom. Kesian dia, gak ngerti kalau saya udah turun makom. Maksud Bapak bagaimana? Kemarin saya masih warok, hari ini saya udah bukan warok lagi. Derajat saya udah turun. Nah kok bisa begitu bagaimana? Tadi pagi sapi saya itu main ke tanah tetangga. Kebetulan lahan apa di tempat saya ada air basah. Lah sapi saya ini kakinya basah, main ke rumah tetangga, pulang di kakinya ada tanah tetangga, dia terus jalan-jalan ke lahan saya. Jadi ada tanah tetangga yang masuk ke tanah saya. Mau saya kembalikan bingung yang mana tanahnya, saya enggak bisa. Jadi saya bukan warok lagi. Tribun ini. Ah? Ya wali itu yang begini-begini. Kalau wali begini lah kita ini apa kira-kira? Pecinta wali. Cinta dulu aja kan sudah makomnya tinggi. Zaman sekarang itu enggak gampang loh. Jangan dikira cinta wali itu gampang. Enggak gampang. Betul enggak? Cinta itu enggak bisa dipaksakan. Anda manggil satu orang, tunjukkan gambarnya misalnya ya. Fotonya Syekh Hisham Al-Qabbani. Misal begitu ya. Fotonya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya kan? Tunjukkan fotonya Al-Habib Anis bin Muhammad bin Alwi. bin Ali Al-Habsyi. Tunjukkan fotonya Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Saghaf, yang dulu ngimam Masjid Jami As-Saghaf. Tunjukkan fotonya Habib Abu Bakar Gresik. Ya, tunjukkan fotonya apa namanya? Kayak Haji Tajul Arifin, Abah Anam Suryalaya. Tunjukkan fotonya ini ulama-ulama besar gitu ya. Disuruh cinta. Kamu ngapain nyintai orang seperti ini? Dia manusia, saya manusia. Masya Allah. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Ya apa ini? Kamu cintai orang begini apa? Ini bodoh wae. Terlalu mengagung-agungkan orang seperti ini diagung-agungkan. Gampang atau susah nyuruh orang jatuh cinta? Susah. Loh, alhamdulillah kita ini disebutkan namanya Abu Yazid Al-Bustami, senang. Disebutkan namanya Hasan Al-Basri, senang. Padahal enggak pernah ketemu. Disebutkan namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gregeten, senang. Disebutkan namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, senang. Disebutkan namanya Habib Ani, senang. Disebutkan namanya Fulan, senang. Karena apa? Ada cinta. Dan cinta itu tidak gampang. Kenapa kita bisa cinta? Karena Allah cinta kepada kita. Makanya kita dibuat cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu dikatakan dalam kitab Raudhur Royahin, ciri orang yang dicintai Allah, hatinya cinta kepada orang yang dicintai Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kita syukuri nih, kita bisa dengar cerita begini aja seneng luar biasa. Oh, ini ada fulan ulama besar yang seperti itu. Nah, kalau kita ini termasuk yang mana nih? Warok tadi kan enggak dapat ini ya. Iya. Sampai muncul pepatah ala Indonesia. Sing haram wae angel kok golek sing halal. Ini kan munculnya di Indonesia ini. Coba bayangkan. Oh, sing haram wae angel kok kecik golek sing halal. Ayo, di mana nih munculnya nih? Di kampung-kampung kita, bahkan di majelis suka disebut seperti itu. Banyolannya begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, ini saya ambilkan satu cerita lagi dari Nabi Muhammad SAW. Waruwiya an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anuh. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ud'ullah an yaj'alni mustajab da'wah. Tolong doakan agar Allah menjadikan saya seseorang yang doanya terkabul. Pinter ya. Sahabat itu kalau minta doa, pinter. Kenapa? Kalau minta doa agar jadi orang yang doanya terkabul kan cukup. Sekali didoakan Rasul doanya terkabul, setelah itu tinggal doa sendiri kabul. Pinter gak? Pinter kan sahabat? Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar Allah menjadikan saya seseorang kalau berdoa doanya terkabul. Ini permintaan yang indah ya, indah. Rasulullah SAW menjawab, atib mat'amak takun mustajab dakwah. Jawaban Rasul ini bukan khusus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Rasul memberikan jawaban untuk semua umatnya. Jadi semua umatnya yang pengen dapat yang diperoleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikenal mustajabud da'wah, yang doanya itu dikabulkan. Ini julukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita pengen jadi seperti itu, sarannya Rasul jalankan. Atib mat'amak, jadikan makananmu halal. Jadikan makananmu halal, doamu terkabul. Jadikan makananmu halal, doamu terkabul. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Kata Rasul Muhammad SAW sampai Rasul sumpah. Demi Allah yang mana jiwa Nabi Muhammad SAW berada di genggamannya. Ini Nabi sumpah. Artinya kalau Nabi ngomong pakai sumpah, yang diomongkan ini sangat penting. Nabi kan gak perlu sumpah, udah pasti benar omongannya ya. Tapi sampai beliau sumpah berarti yang diomongkan sangat penting. Beliau berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadih innal abda la yakdzibul luqmah al haram fi jawfihi. Sesungguhnya seorang hamba la yukzifu, dia memasukkan satu suap makanan haram ke dalam rongga perutnya. Ada seorang hamba masukkan sesuap makanan haram ke dalam rongga perutnya. Rasul mengatakan, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. 40 hari amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri ya. Jangan pulang dulu, jangan dimatikan dulu radionya. Nanti salah apa namanya tafsir. Dulu nanti saya kasih tombolnya nanti belakangan ya. Manfaatnya apa? Kok kita belajar seperti ini? Nah, Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannara aula bih. Dan jika ada seorang hamba yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Neraka lebih layak untuknya. Nah, sekarang saya akan memberikan garis bawah, ringkasan. Udah jam 10 kurang 10, kita akan tanya jawab ya. Insyaallah. Kenapa tadi saya uraikan begitu banyak yang makan haram neraka, ya kan? Yang makan haram doanya tidak diterima. Yang makan haram amal solehnya bahkan 40 hari di pending sama Allah pahalanya, diblokir, tidak terima oleh Allah. Semua itu untuk menjadikan kita manusia yang jangan sombong. Jangan sombong, jangan sok pamer amal soleh. Sholat banyak merasa hebat, zikir banyak merasa hebat, sedekah banyak merasa hebat. Lihat dulu makanan kita halal atau haram. Kalau kita sadar ternyata, ya Allah, saya ini ternyata masih banyak yang saya mungkin gak sadar masuk haram. Makanya justru kita semakin merendah, amal saya ini gak ada artinya, ya Allah, saya akan amal sebanyak mungkin, cuman saya gak ngerti kamu terima atau tidak. Merendah lagi, tolong ya Allah, terima amal soleh saya. Karena sadar juga ini doanya belum tentu diterima, makanya akan lari cari orang-orang yang doanya diterima. Cari orang-orang yang doanya diterima. Merendahkan diri, datang ke tempatnya orang soleh, tolong doakan saya. Dan yang paling enak, yang jelas doanya diterima, itu yang ada di kuburan. Nah, ini aneh nih Ustaz. Ini. Ya enggak? Kira-kira kalau Wali Songo itu kemungkinan makanannya halal atau haram? Halal. Dibandingkan kita zaman sekarang ini loh. Halal mana? Zamannya Wali Songo atau zaman kita? Zamannya Wali Songo. Paling enak minta doa sama orang zaman sekarang atau sama Wali Songo? Kalau hitung matematika gitu ya. Mestinya minta doa sama Wali Songo. Loh, caranya minta doa sama Wali Songo bagaimana? Ya ziarahi. Doakan beliau-beliau ini. Kita doakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di situ kita berdoa, beliau di dalam makam sana. Amin, amin, amin, amin. Kita minta apa? Amin. Diaminkan, ya Allah, kabulkan. Kata-kata dari beliau-beliau di alam kubur, kabulkan, ya Allah, kabulkan, ya Allah. Dan para malaikat di situ mengatakan, kabulkan, ya Allah, kabul. Bukan karena doa kita, bukan karena yang mengaminkan. Itu satu Wali Songo ya, dan para wali yang lain. Kemudian yang hidup, cari orang-orang yang betul-betul hidupnya warok. Kalau kita mau cari benar mesti dapat. Kalau mau nyari benar mesti dapat. Modalnya cuma satu, gak ada modal yang lain. Prasangka baik. Dah ketemu orang prasangka baik, insya Allah ini orang yang doanya dikabulkan sama Allah. Insyaallah ini orang yang doanya dikabulkan sama Allah. Dan itu diajarkan Nabi SAW kepada umatnya. Ketika Sayyidina Umar mau berangkat melakukan ibadah haji atau umrah, saat itu Rasul mengatakan, wahai saudaraku, Nabi ini ya, wahai saudaraku, jangan lupakan aku dalam doa-doamu, sertakan aku dalam doa-doamu. Kanjeng Nabi masih minta doa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Baik, kok kita kok rumongso, ora butuh. Ora butuh aku, ora butuh domo ning wong liya. Ora butuh. Buat doanya dia enggak butuh. Repot enggak ini? Repot kan? Kita cari doanya orang lain. Minta macam-macam. Datangi orang soleh. Nah, ini nanti insyaallah kalau kita udah sadar kondisi yang seperti ini, justru ancaman-ancaman tadi membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena hati kita hancur. Ya Allah, saya ternyata masih banyak kekurangan. Ya Allah, ternyata saya ini masih diliputi dengan dosa. Ketemu orang tidak ada kesombongan. Bon jelas? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mulai dulu dari ini hari Jumat yang lalu ada ibu yang protes. Ustadz yang tanya dua, kok baru satu yang dikasih, yang satu belum. Ya yang satu Belum, karena jamnya. Maka bagi ibu yang kemarin mau nanya, silahkan boleh nanya dulu sekarang. Saya enggak tahu ibunya yang mana ya. Silahkan. Mic-nya di samping apa? Ini pembatas nih ya, di bawah itu, di pintu. Silahkan Bu. Kemudian bagi yang mau SMS, Mas Sidik tolong dibacakan nomor teleponnya, Mas Sidik. Nah, Mabib, untuk yang mau bergabung di SMS, nomor SMS online-nya di 083-865-430-777. Sekali lagi untuk yang mau bergabung di SMS di 083-865-430-777. Sekali lagi Mas Edik. Sekali lagi di line SMS di 083-865-430-777. Ya, bagi yang mau nanya, Ibu di belakang udah siap belum? Sudah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, dari mana, Bu? Saya Ibu Puji dari pinggir Bengawan Solo, Ngepung. Terima kasih. Ngepung, pinggir Bengawan Solo yang kena banjir kemarin. Oh, yang kena banjir kemarin. Sekarang udah enggak kebanjiran tuh, Bu? Alhamdulillah, sudah. Insya Allah enggak banjir lagi. Saya mau tanya, Beb. Iya. Saya tuh perkawinan saya tuh terusianya terpaut jauh sama suami. Tua dari, siapa Bu? Sama tua saya. Iya. Dari pihak keluarga suami itu kan tidak menyetujui. Kalau kita lanjut, apa kita masih di apa? Mertua saya itu malah mengutuk daripada itu enggak melanggar, pokoknya enggak nur dari orang tua saya. Hilang-hilangan anak siji gitu, termasuk yang saya jalan dosa apa enggak, Bib? Terima kasih. Sebentar Bu, ya, saya tanya dulu sekarang. Jadi Ibu udah nikah bukan? Sudah menikah. Kemudian suami Ibu tidak disetujui oleh orang tuanya. Iya. Ya. Kemudian alasan tidak disetujuinya itu karena apa, Bu? Karena terpaut jauh usianya. Karena usianya. Iya. Kemudian suami Ibu saat itu sudah apa namanya bersikap baik kepada orang tua? Sudah, taat sekali. Taat sekali. Pak. Cuman satu itu saja yang apa namanya? Iya, cuma terpaut jauh, apa enggak ada wanita lain. Oh, kan saya sudah mengasih saran, Mas, daripada Mas tuh enggak nurut dari orang tua anu sama orang tua, lebih baik tinggalkan saya. Tapi suami saya juga cinta suami saya juga, jadi lanjut nikahnya enggak di tempat orang tua. Ya, itu suami. Kapan? Itu kapan? Barusan atau udah lama? Sudah 2006. Iya, berarti 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang bagaimana mertua Ibu? Ya, sekarang alhamdulillah udah baik, tapi yang saya pikir tuh kan enggak direstui gitu loh, Beb. Jadinya yang saya jalanin tuh saya dihantui dengan apa, kutukan orang tua itu loh. Ya, maksud saya sekarang mertua Ibu udah baik kan? Sudah, waktu ini udah 1 tahun ini baik. Berarti sudah tidak ngutuk lagi kan? Sudah tidak ngutuk lagi kan? Ya, kata-katanya sudah berubah. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah selesai kutukannya. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ibu tinggal bersikap yang lebih baik lagi. Kemudian sayangi mertua Ibu sebaik-baiknya. Kemudian suami Ibu juga tidak salah dulu karena dia tetap bersikap baik kepada orang tuanya. Dan alasan yang dijadikan orang tuanya bukan karena alasan yang dilandasi agama, tapi alasan karena emosi, ya, alasan karena mungkin marah dan lain sebagainya. Menurut sebagian ulama, suami ibu tidak termasuk anak yang durhaka. Selama tetap dia itu taat, tunduk dan bekti sama orang tuanya. Dan alhamdulillah kan sekarang sudah apa namanya? Ikut majelis Bapak Habib. Ya, suami Habib ibu. Mertuanya juga? Enggak, di Pati ya. Oh, di Pati ya. Insyaallah suatu saat bisa ikut ke sini juga insyaallah ya. Ya, insyaallah Bu, jangan bingung lagi, prasangka baik, kemudian doakan mertua Ibu agar semakin baik kepada Ibu dan suami. Begitu ya. Nah, makasih Bu ya. Insyaallah. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang di depan saya? Depan dulu ya, baru di belakang. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesarnya pada Bapak Habib dan kami semua. Yang saya kami tanyakan ini Pak Habib, apa diperbolehkan apabila kita menjalankan sholat sunnah wudhu berbarengan dengan bersama dengan kita menjalankan sholat tahiyatul masjid atau yang istilahnya setelah sholat tahiyatul masjid kita menjalankan sholat wudhu sunnah wudhu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib sebelum masuk waktunya. Umpamanya gini, saya mau menjalankan sholat sunnah asar, kebetulan itu di masjid itu setelah adzan langsung qomat ya, kira-kira kurang 5 menit itu saya sholat sunnah rawatib itu diperbolehkan. Terima kasih. Sebelum kurang kira-kira kurang 2 menit atau 5 menit sebelum adzan. Terima kasih. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, sholat wudhu itu adalah sholat sunnah yang digunakan untuk menjadikan wudhu ini tidak kosong, enggak sia-sia. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat Sayyidina Bilal bin Rabah ketika itu ditanya sama Rasulullah, wahai Bilal, saya ketika masuk surga mendengar suara langkah kakimu itu kok di depan saya. Amalanmu apa? Maka dijawab, saya enggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, hanya saja saya itu kalau habis wudhu mesti sholat. Ini termasuk bid'ahnya Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal itu enggak diajari Rasul sholat habis wudhu, ngarang sholat sendiri. Yang ngarang sholat sendiri. Nekat mboten tuh? Nekat ya. Rasul enggak ngajari kalau habis wudhu suruh sholat. Sayyidina Bilal habis wudhu langsung sholat. Habis wudhu langsung sholat. Rasul penasaran. Loh, kok ini Sayyidina Bilal sandalnya udah sampai di surga, orangnya di bumi, sandalnya udah di surga. Ditanya, amalannya apa? Ternyata amalannya enggak diajari Nabi, amalan ngarang sendiri, bid'ah. Ya, amalannya bid'ah. Justru amalan bid'ah ini yang mengantarkan Sayyidina Bilal masuk sandalnya ke surga dulu sebelumnya orangnya. Lah kalau sandalnya udah di surga apalagi orangnya. Ya kan seperti itu asal muasalnya. Nah, kemudian ditanya tadi, kalau sudah sholat sunat tahiyatul masjid berarti itu sudah dipakai apa namanya wudunya udah dipakai sholat, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Kalau ditanya kemudian mau sholat sunah wudhu lagi boleh atau tidak, saya belum tahu. Saya belum tahu. Kemudian yang kedua, kalau sholat sunah rawatib dimajukan waktunya sebelum azan. Jadi misalnya sholat qobliyah asar, tapi sebelum azan asar, saya juga belum tahu. Tapi kalau untuk apa namanya sholat Jumat, ini ada keistimewaan sendiri ya. Sholat Jumat itu ada keistimewaan. Nanti akan saya bahas insyaallah Jumat yang akan datang ya. Saya akan pelajari dulu yang lebih benar, karena kalau ini urusan fikih nanti saya takut salah. Insyaallah Jumat yang akan datang akan saya jawab. Begitu? Jawabannya bisa jadi lisan, bisa jadi dalam bentuk tulisan di tabloid Anda bertanya, Ustaz menjawab nomor 2. Enggak tahu yang mana nanti ya. Di 2. Begitu? Insyaallah. Silakan yang di belakang sendiri dulu, Pak. Iya. Maju aja ke depan, minta tolong. Di situ ada mic-nya enggak di tengah? Lupa yang menyiapkan ya. Ada. Ada mic. Silakan maju aja, maju. Ini dari Stein ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan, saya dari Sukoharjo. Saya mau bertanya dari materi ini tadi ya Pak, kuliahnya di IAIN Surakarta Pak ini Pak. Tadi dijelaskan ya, atau dikatakan bahwa makanlah yang thayyib dahulu baru beramal soleh. Itu tolong dijelaskan ya Pak, karena menurut saya itu gini, kita nanti bisa makan tuh kalau nggak beramal dulu tuh gimana? Misalkan kita dengan orang tua ya, nanti Bu, aku mau minta uang untuk makan dong. Kayak kongkonan me angel njaluk duit. Nah. Itu saya kurang jelas. Terus yang tadi untuk saat membeli barang untuk menanyakan haram atau halalnya itu lho, Pak. Pak Habib. Habib. Kan yang namanya pedagang itu kalau ditanya pasti kan para pedagang itu pasti kan ingin barangnya cepat laku. Jadi kalau ditanya haram atau halal, pasti jawabnya halal. Jadi caranya kita bertanya itu bagaimana? Terus ini yang ketiga itu berupa saran ya. Apabila kajian ini diselenggarakan pada pagi hari itu gimana? Misalkan Ahad pagi. Enggak, bukan begitu. Biar para pemuda-pemuda itu juga bisa mengikuti kajian ini. Kan kita tahu para orang tua itu hanya bisa bermimpi. Maaf untuk yang para orang tua ya. Ini kata proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan bahwa 10 pemuda dapat merubah dunia. Saya bukan bermaksud mendiskriminasi ya, tapi pemuda nanti yang menentukan ke arah mana bangsa ini dibawa, yang melanjutkan perjuangan daripada para orang tua. Jika para pemuda-pemuda ini tidak dididik dengan religius yang sebenar-benarnya, bagaimana jika para pemudanya nanti menjadi pemerintah? Jangan-jangan kita saat menyelenggarakan acara seperti ini dibilang bid'ah atau haram. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, well done. Ya, dari Sukoharjo. Ini memang anak muda Sukoharjo nanya medeni ya. Ini ada anak muda Sukoharjo nih. Ini anak muda loh nih Pak Son ini. Definisi tua itu kalau 40 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke bawah itu masih muda. Beliau ini baru 36 tahun. Masih muda. Ya, masih muda. Alhamdulillah yang ikut kajian Ar-Raudhah ini semuanya saya anggap masih muda. Kenapa? Walaupun sudah tua masih siang malam-malam datang ke sini. Jadi kalau ada anak muda malam enggak datang ke sini namanya tua. Justru kalau kajian pagi-pagi itu untuk orang tua. Kalau malam untuk anak muda. Lah kalau malam-malam pada mau ke sini berarti orangnya muda. Alhamdulillah Mas Wildan. Walaupun Anda belum pernah, kalau Anda tidak akan jadi muda, tidak akan jadi tua, karena namanya Wildan, anak-anak yang lucu, yang mungil di surga. Jadi awet nom itu. Mas Wildan alhamdulillah punya nama yang bagus. Ini namanya kabar gembira, Anda akan insya Allah awet nom. Ya, awet nom. Nah, ini pertanyaan tadi masalah kulu minat taibat wa amalu soliha. Makanlah yang baik, kemudian amal soleh. Di situ maksudnya begini, kalau kita pengen bisa amal soleh, itu harus menjaga kualitas makanan yang masuk ke perut. Jangan sampai makanan yang haram. Nah termasuk tadi anak yang disuruh sama orang tuanya angel gitu ya. Biasanya kalau dapat duit, dinggo golek mangan, mangane gak cetol gitu loh, makanannya gak cetol. Karena makanan yang gak cetol, ini halal atau haram gak jelas, kemungkinan yang masuk haram, makanya kalau disuruh orang tuanya, angel kan begitu. Jadi sebab awalnya itu memang sudah kena kemasukan makanan yang gak beres. Termasuk mungkin, kita ini sebagai orang tua gak sadar, ketika dalam keadaan mengandung, memberikan konsumsi makanan-makanan yang mungkin haram, sehingga itu sangat berpengaruh pada janin yang lahir, sehingga susah untuk jadi wali karena sejak dalam kandungan udah terkena benda-benda yang haram. Nah orang dulu kalau mau didik anak itu dari mulai di perut itu sudah dididik, makanan yang masuk ke mulut istrinya itu dijaga betul, jangan sampai ada yang syubhat. Tapi kalau kita ngomong sama istri-istri zaman sekarang dan suami-suami zaman sekarang, wis ora usah ruwet ya, sementing mangan rosa rut kan seperti itu. Kemudian bagaimana cara bertanya? Ini apa namanya logis. Orang zaman sekarang tuh pengen jualannya laku. Kalau bilang ini haram gak mungkin lah laku. Ketika ditanya ini halal atau haram, nanti akan mengatakan haram. Saya tidak sepakat kalau dikatakan pasti, ya kan? Belum tentu akan seperti itu. Ya, karena kalau kita berani bertanya, kita berani bertanya, itu yang ditanya juga mikir orang ini siapa? Ya, orang ini siapa? siapa. Ini zaman segini ini orang kalau ngasih jawaban yang salah itu bisa jadi perkara soalnya. Ya bisa jadi perkara. Kemudian kalau mau nanya jangan sama bosnya. Nanya jangan sama bosnya, tapi nanya sama yang kerja di situ. Ya kerja di situ. Ini yang dikelola halal atau haram. Biasanya karyawan yang kerja di situ cenderung jujur daripada atasannya. Umumnya begitu. Kecuali kita terbentur pada sebuah tempat yang di situ ada struktur yang bagus seperti ada manajemennya gitu ya. Nah, kita mau makan di sana, minimal kita itu butuh apa ya? Keyakinan standar syariat. Standar syariat bagaimana? Asy-syari'ah tahkum bidzahir. Syariat itu dihukumi dengan yang zahir, yang kelihatan, bukan dengan yang tidak kelihatan, bukan dengan zon, bukan dengan prasangka. Harus dengan yakin. Yakin bagaimana nanya? Kalau kita udah nanya kemudian jawabannya halal ya, ternyata itu enggak halal, bukan salah kita karena kita udah berusaha. Syariat tidak memaksa. Boleh ana ning guri takono tukune karo sapa, ning pasar takono meneh timbelahe bener apa ora, syariat yang ngajari begitu. Kalau kita harus begitu, bisa makan enggak? Enggak bisa makan. Ya kan enggak bisa makan. Syariat tidak memaksa kita seperti itu. Kalau ada yang mau begitu ya monggo kerso silakan. Syariat juga tidak melarang, itu tergantung pribadi masing-masing. Jelas? Ya. Jadi saya senang nih semangatnya ini pengajian begini, kalau bisa anak muda ikut semua gitu ya. 10 anak muda bisa merubah dunia. Insya Allah 10 orang bisa menjadikan Surakarta dan sekitarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu itu. Yang kedua, insya Allah bisa menyebabkan jumlah umat Islam semakin banyak di muka bumi. Itu yang paling pokok ya, jumlah umat Islam semakin banyak di muka bumi. Itu cita-cita saya yang nomor satu, memperbanyak jumlah umat Islam. Ya, memperbanyak jumlah umat Islam. Sayang kan kalau umat Islam jumlahnya turun kan, gimana caranya bisa naik, jadikan itu cita-cita kita. Setuju? Terus saya ya. Dari SMS, Mas Sidik, silahkan. Dari SMS yang pertama, Habib. Ya. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Sehubungan dengan materi yang disampaikan Habib mengenai makanan haram. Yang saya pengen tanyakan, doa atau amalan kita supaya tubuh kita bersih dari makanan haram yang sudah terlanjur masuk ke tubuh kita, supaya ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Atas jawabannya syukron, semoga Habib diberikan kesehatan. Assalamualaikum. Amin, amin. Dari sahabat Alidah dari Musuk. Ya. Ini yang nanya tahu doanya. Yang nanya tahu doanya, ngingetkan saya doanya apa. Kebetulan kalau enggak salah doanya itu ada, sekarang saya lagi lupa. Ini ngingetkan. Memang itu ada doa biar apa namanya? Mensterilkan yang haram. Gimana? Ya Allah minta jadikan yang haram-haram ini jadi halal, jadi bersih gitu kan. Doanya apa? Nanti saya akan cari dulu doanya apa. Insya Allah terbit di tabloid edisi 2. Ya, insya Allah kan. Kenapa? Ya di doa-sholat duha kan ada ya. Kalau inkana hapanai haram, jadikan itu halal fatohiru. Ada seperti itu. Nanti itu kan yang belum masuk. Doa-sholat duha itu untuk yang belum masuk. Ini pertanyaannya yang udah masuk tadi kok. Doanya yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau doa sholat duha, jika rezekinya itu nanti datangnya haram, jadikan datangnya halal. Kan seperti itu, artinya belum. Ya ini kalau udah masuk, gimana sudah jadi daging, biar steril ini caranya bagaimana? Doanya ada enggak apa? Insya Allah saya cari, kalau ketemu nanti masuk di tabloid edisi yang kedua. Demikian. Mas Sidik, sebelum dilanjutkan, ini ada SMS di nomor saya dari Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan di Malaysia, kami sedih. Di sini masih banyak yang tidak percaya dengan adanya Habib. Bila kami cerita tentang ziarah pun banyak yang belum peduli. Mohon doa untuk kami di sini. Ya. Doanya ya bukan cuma untuk yang di sana. Semoga yang di sana dan di sini insyaallah bisa jadi lebih baik ya, dan semuanya bisa menjadi lebih baik. Memang ya, begitulah manusia ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang tidak percaya, berarti yang percaya berdakwah, semoga yang tidak percaya akhirnya menjadi percaya. Dengan ada yang tidak percaya, otomatis yang percaya semakin percaya. Ya kan, kita semakin mantap kan ya. Oh, ternyata kita ini orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala. Karena tidak semua orang bisa percaya. Lanjutkan Mas Sidik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Ada yang bertanya dari Semarang. Assalamualaikum Habib, keong atau siput termasuk hewan yang halal dimakan ataukah tidak? Mohon penjelasannya. Enggak tahu. Ya, jujur saya belum tahu karena saya belum makan keong atau siput, jadi enggak pernah nanya masalahnya. Ya, saya enggak tahu termasuk yang halal atau tidak, saya jujur belum tahu. Insyaallah mau cari tahu. Saya enggak berani, walaupun nanti hidup di dua alam atau satu alam dan sebagainya, saya enggak berani jawab sebelum saya ngerti persis gitu ya. Yang jelas itu menjijikkan. Ya, yang pernah saya belajar. Kenapa saya katakan saya belum tahu? Saya pengin ngecek fatwa MUI. Saya itu sekarang lebih senang jawab MUI memfatwakan misalnya begini, itu ya. Saya lebih senang jawab seperti itu. Ya. Kalau yang sepanjang yang saya tahu, mau yang saya tahu atau yang MUI tahu? Kalau sepanjang yang saya tahu ya, yang saya tahu bekecot itu bekecot ya. Tadi katanya bekecot kan ya. Bekecot itu ya dimaksud keong itu bekecot. Main lagi ya. Oh, ini keong sawah sama keong laut lain lagi. Nah, repot. Ini keong yang mana ini? Nah, keong racun lain lagi itu udah. Ya nanti kalau keong saya enggak tahu sama sekali. Kalau keong enggak tahu sama sekali. Tapi kalau bekecot, ya bekecot saya pernah belajar sedikit. Jadi bekecot itu sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan dalam syariat itu ukurannya bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Saya enggak jijik kok, bukan gitu. Tapi menjijikkan itu ukurannya kebanyakan orang bagaimana. Kalau kebanyakan orang jijik berarti itu haram. Kalau kebanyakan orang tidak jijik, maka tidak haram dari sisi itu ya. Nanti dilihat sisi yang lain. Nah, bekecot itu sendiri dari sisi menjijikkan orang pada jijik, dari sisi itu dia menjadi haram. Itu yang saya tahu. Tapi saya akan belajar lagi biar dapat jawaban yang lebih meyakinkan. Cuman begini loh, makanan banyak, bu, cuma kan bekecot gitu loh. Ya, tapi ini selera ya, ini selera. Saya enggak bisa maksa orang harus apa namanya, seleranya sama. Tapi sementara ini coba daripada remang-remang gak cetok gitu kan, cari yang lain, cari sampil kambing atau apa kan lebih enak ya, walaupun kosnya juga lebih mahal tapi lebih enak di situ. Iya, lanjutkan Mas Sidik, ini ada yang nanya juga satu sama saya ya, ini dari apa namanya Okti Zernita di Jakarta. Bisa gak kita sholat hajat atau sholat istikharah yang ditujukan buat orang lain? Misalnya untuk kakaknya atau untuk adiknya, bisa enggak? Iya. Sholat hajat itu kan doa. Sholat hajat itu kan doa. Hajatnya orang yang satu dengan hajat orang yang lain beda-beda. Dan sebaik-baik hajat kalau hajatnya itu mikirkan orang lain. Bagus enggak? Hajatnya itu cuma mikirkan Allahu Akbar. Sholat hajat tapi ndongake tanggone gen munggah kaji. Luar biasa ini. Jadi dia hajatnya dia cuma nyarikan hajatnya orang-orang. Ini orang yang luar biasa. Jadi kalau kita punya hajat untuk orang lain sholat hajat itu luar biasa. Istikharah. Istikharah kita mengistikharahkan diri sendiri atau mengistikharahkan orang lain bisa. Makanya seringkali kita kan suruh datang ke ulama, tolong saya disolatkan istikharah. Kenapa? Kalau kita yang sholat sendiri, mungkin sholat kita ini belum bisa khusyuk, mungkin belum bisa pas, mungkin ya masih banyak makanan yang haram. Tapi ketika yang mengistikharahkan ulama, di situ ulama biasanya orang soleh ya, orang yang betul-betul soleh, dia itu kan sudah tadi steril ya dari yang haram, taatnya semakin banyak, lebih banyak dari kebanyakan orang, sehingga nanti petunjuknya dari Allah ya bacanya lebih gampang. Nah kalau kita ini istikharah dikasih petunjuk tapi enggak bisa baca, kenapa? Mata rabun. Ya, mata rabun wocora iso gitu. Jawaban udah dikasih tapi enggak bisa lihat. Karena apa? Karena masih banyak dosa, masih banyak hijab, masih banyak yang haram. Jadi kita bisa istikharah untuk mengistikharahkan orang lain, bisa. Kadangkala orang itu dia sendiri malas istikharah gitu ya. Kerteknya kurang, ya kita dorong saja. Udah kamu minta saya suruh istikharahkan, jalu'o. Artinya sudah ada seperti pelimpahan ya. Tolong saya diistikharahkan, biar nanti bisa hasilnya bagus. Demikian, terima kasih. Mas Sidik, sebelum dilanjutkan, silakan di sini ada mau nanya lagi enggak depan saya? Ya, dua. Yang di belakang silakan maju ke depan. Yang di depan silakan maju ke depan. Sebelum panjenengan berdua bertanya, saya buka dulu untuk ibu-ibu di belakang saya. Ya, Bu ya. Ya, langsung Bu, monggo. Mic-nya udah tuk. Silakan. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Saya dari Pandanan Wonosari Klaten. Dari Klaten. Ya, ya, silakan Bu. Saya mau tanya Pak Habib. Mm-hmm. Katanya orang tua kita itu anu agamanya Islam. Kalau mm-hmm. enggak sholat, kalau mati enggak boleh disolatkan, katanya satu desa dosa. Apakah benar Pak Habib? Iya. Katanya yang ikut si dia. Oh gitu. Si dia, si Joli. Iya. Joli, lagunya gitu. Jadi begini ya. Ada seseorang meninggal dunia. Ya. Ada seorang meninggal dunia. Coba Bu, apa namanya? Mic-nya Ibu dimatikan dulu coba. Ya. Makasih. Ada seorang meninggal dunia, KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Terus gimana ini kewajiban muslim yang lain terhadap seorang yang KTP-nya Islam? Ya, KTP-nya Islam. Kewajibannya adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kalau tidak dilakukan, seluruh umat Islam di daerah itu berdosa. Walik, sahabat. Justru kalau ini ada KTP-nya Islam, mati gantung. KTP Islam wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dimakamkan. Kalau tidak, satu daerah dosa. Ini ada KTP-nya Islam, tapi meninggalnya itu loncat dari lantai 100. Ngeri.com kan? Ini kan sudah pol gitu ya. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Ini KTP-nya Islam, meninggal wajar, tapi seumur hidup enggak pernah sholat. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Pokoknya KTP Islam. Kecuali ada orang yang ngomong begini, pengumuman. Ini orang gitu ya. Saya tidak percaya sholat itu wajib. Sholat itu enggak wajib. Si ngomong wajib ki sopo. Gitu ya. Yang ngomong wajib itu siapa? Kalau ada orang ngomong seperti ini, kalau meninggal jangan disolatkan, jangan dikafani, jangan dimandikan, jangan dikuburkan. Paham? Kenapa? Sudah murtad. Ya, sudah murtad. Karena menganggap sholat tidak wajib. Karena menentang hukum Allah. Tapi kalau ada orang gini, pengumuman kawan-kawan, sholat ki wajib. Neng aku ki males. Arep wudu ki kademen. Ya, rukuk ki ora enak kesleyo boyok ngono. Males, aku ngerti ki dosa, ning aku yo spiye jenenge urung iso nglakoni. Jane ki yo wajib yang seperti ini, kalau meninggal wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Kenapa? Karena dia yakin salat itu wajib. Bisa dipahami? Ya, lah kalau ada orang ngomong sing ora sholat, ora entuk disolatke, lah kalau dia nanti enggak sholat, jangan kita sholatkan. Begitu? Ya ndak. Kalau ada orang yang ngomong yang tidak sholat tidak boleh disolatkan, silahkan dengan pendapatnya. Monggo. Ada tetangganya tidak sholat, ada tetangganya tidak sholat, dia enggak mau nyolatkan, monggo kerso, itu pendapatnya dia. Tapi jangan ngelarang kita yang bermadhab Syafi'i. Jangan melarang kita menyolatkan muslim yang meninggal walaupun muslim itu tidak sholat seumur hidupnya. Karena menurut mazhab Syafi'i, yang tidak sholat tetap wajib disolatkan. Bapak enggak mau nyolatkan, silahkan tunggu di luar, kami ingin menyolatkan. Paham enggak? Nah, jangan kemudian ngelarang-ngelarang orang lain. Nah itu loh, yang enggak boleh itu ngelarang-ngelarang. Kalau masalah enggak mau nyolatkan kan terserah. Lalu yang yakin wajib nyolatkan saja, yang di luar masjid enggak ikut nyolatkan juga banyak. Ya kan, jenazahnya masuk masjid, musliminnya di luar masjid, yang nyolatkan cuman berapa manusia saja. Yang luar itu tidak ikut nyolatkan, mergo males gitu. Makasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Derek Tepang, nami kulo Joko Suripto atau Joko Triatmojo. Jenenge Joko tapi anaknya udah tiga. Oh bukan Pak, profesi saya sebagai seorang tukang kayu. Iya. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan Bib, bagi Mak, oh nama saya tadi sudah. Oh alamat saya dari Nagasari, sebelah utara Embarkasi Haji. Tempatnya begitu. Yang ingin saya tanyakan Bib tadi membahas soal makan-makan, kebetulan saya sangat senang sekali. Yang ingin saya tanyakan, daging yang atau binatang yang halal disembelih dengan yang cara yang halal akan menjadi halal. Kemudian bagaimana kalau ada binatang yang sekarat, Bib? Misalnya ada ayam ditendang mobil atau kambing yang sakit kemudian disembelih. Ini mohon maaf Bib, kebetulan saya di desa profesi saya nyambi itu, Bib. Jadi, mohon maaf sebetulnya. Kalau nanti ini tidak boleh, insya Allah tidak akan saya lakukan. Soalnya tidak ada komisi apa-apa. Kalau memang nanti saya tetap melakukan, kan dapatnya malah dosa gitu. Itu yang pertama, dan alhamdulillah tadi ada yang menanyakan masalah yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh. Menjadi deg-degan sekali ketika saya mendengar keterangan ini. Lalu dari kemarin bagaimana saya cara checkingnya. Terima kasih, mudah-mudahan majelis ini menjadi barokah bagi kami sekeluarga dan bagi keluarga-keluarga kami semua. Dari saya, mohon maaf kepada saya dan mohon doanya. Semoga keluarga kami bisa menjadi keluarga yang soleh-soleha. Bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu satu ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagus tuh ya. Kalau kita lihat ada kambing ditabrak mobil, kasus tabrak lari, korban kambing, pelaku Pak Sony sama saya. Pelaku Pak Sony sama saya, pas kecepatan tinggi, jalan Solo Baru, ada kambing gak tahu diri, nyebrang gak nengok kanan, gak tengok kiri. Jadi kalau ada manusia, nyebrang gak nengok kanan, gak nengok kiri, ya manusia. Ya kan? Ini soalnya, sepupu saya itu berapa kali nabrak kambing di Solo Baru. Ya nabrak kambing itu karena ada kambing atau muncul nyebrang gitu kan ya. Ya mesti yang menang kambingnya, yang nabrak glundung gitu ya. Yang ditabrak enggak seberapa parah, tapi yang nabrak yang glundung. Nah ini kalau sekarang kasusnya kambing itu sekarat. Sekarat kan belum mati, belum mati. Nah sesuatu yang belum mati berarti bukan bangkai. Ketika sekarat kita sembelih, berarti matinya itu karena disembelih. Hewan kalau meninggal karena disembelih dan hewan itu hewan yang halal, berarti ini hewan sembelihan, maka dia halal untuk dimakan. Nah, saya mau kasih satu ilmu sekarang ini. Buat pemburu burung. Nah, penembak itu ya, yang buru burung pakai tembak itu ya. Ya, ini ilmu jarang diketahui. Burung yang ditembak dengan senapan, kemudian burung itu mati, halal atau haram? Ya, saya jawab tapi jangan kaget ya. Menurut yang saya ketahui, haram. Kenapa? Karena pegas dari senapan itu ya, yang membunuh, bukan kekuatan tangan kita. Lain dengan panah. Kalau panah itu ada kekuatan tangan kita. Jadi hasil panah itu halal karena panah dengan kekuatan tangan kita. Tapi kalau tembak itu kan ada kekuatan angin dan pegasnya itu ya. Walaupun kita yang ngompa gitu kan ya. Tapi yang mendorong itu bukan tangan kita, cuman tik seperti itu. Nah, terus caranya bagaimana? Biasanya pemburu burung yang ngerti ilmu syariat, kalau nembak tidak mematikan tapi mensekaratkan. Makanya pemburu burung itu selalu bawa belati. Bawa belati. Ditembak, jatuh, ketika kejel-kejel langsung sadis ya. ya kan, ketika kecil-kecil kemudian disembelih, jadilah halal. Jadi biar burung hasil buruan itu halal, sebelum mati disembelih terlebih dahulu. Ini cara yang paling aman. Saat ada yang punya pendapat lain, kalau punya pendapat lain ya monggo kerso. Oh, Islam itu penak kok ya. Punya pendapat lain monggo kerso. Tapi yang saya tahu itu hukumnya haram kalau tidak disembelih dulu. Kaget semua ini. Oh iya, belum pernah tahu. Iya, nanti tanya sama ustaz-ustaz yang lebih ngerti. Karena dulu kita bahas, kebetulan kan saudara-saudara kita banyak yang pemburu burung itu kan. Dibahas di fikih itu bagaimana nih hukum yang sebenarnya ini. Baru dengar. Baru tahu. Iya. Masuk baru tahu. Oh lain, walaupun baca basmalah enggak baca basmalah, ya. Kalau enggak baca basmalah itu lebih lagi gitu. Ya, walaupun baca basmalah enggak baca basmalah. Jadi urusannya itu urusan senjata. Senjatanya ini mematikan bukan karena upaya kita. Belati itu kita yang nyembelih gitu. Kita yang nyembelih. Panah itu kita yang narik gitu. Tapi kalau senapan bukan. Ini dibahas sama ulama ya. Saya cuman copy paste. Copy paste. Biar halal, makanya pemburu udah ngerti kalau nembak mereka itu tembakannya tidak mematikan. Di bagian yang sekedar burungnya jatuh kemudian disembelih. Biasanya seperti itu. Jadi Pak jangan khawatir, halal. Insya Allah begitu. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Habib. Saya dari Resa Wonogiri, Mas Yudi nama saya. Tepatnya Prom Sewani Resa Wonogiri Silogiri. Sebenarnya saya tadi tidak akan tanya, tapi barusan ada masukan SMS dari sahabat saya ingin bertanya. Untuk bank BMT yang mengambil bunga 5% sampai dengan 12%, itu hukumnya bagaimana Habib? Atau yang minimal di bawah 5%, 2%, 3%, saya sering melihat dan mendengar, mendapati seperti itu. Itu hukumnya si penyelenggara atau yang punya bank bagaimana? BMT. Semoga majelis ini dapat berkembang dan maju dan ditentui oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Kalau saya izin bertanya itu biasanya tentara atau polisi kan begitu. Dari mana Pak Ri? Krisak. Oh, di Krisak ya. Waktu itu saya juga ceramah di sana ya, di Krisak. Jadi begini, izin menjawab. Tiru-tiru. Baitul Mal wa Tamwil. Itu kan berarti kan lembaga pengelolaan uang secara syariat. Ya secara syariat. Sesuatu yang secara syariat, kalau memang betul-betul aturannya secara syariat, ya halal. Kalau secara syariat. Cuman kadang itu masuk akal atau enggak masuk akal. Ya, masuk akal atau enggak masuk akal. Tadi dikatakan memberikan keuntungan sampai iya, sampai 5% sampai 12% ya. Masuk akal enggak? Enggak masuk? Enggak masuk akal. Jawaban saya hati-hati penipuan. Begitu aja. Ya kan? Ini ngambil untuk yang nyimpen atau untuk yang utang? Untuk yang pinjam dia memberi kembali seperti itu ya. Ya memberatkan kok seperti itu ya. Memberatkan. Terus gimana apa namanya? Ya hati-hati saja lah. Kalau apa namanya, yang namanya Baitul Mal wa Tamwil itu secara syariat, semestinya suatu yang secara syariat itu semuanya serba meringankan. Kalau secara syariat kemudian bagi yang minjem harus mengembalikannya itu sampai segitu besar, ya hati. Mestinya kan Baitul Mal wa Tamwil kan bagi hasil kan ya. Kalau bagi hasil itu apakah sistemnya seperti itu? Nih. Pak Yulianto, kalau bagi hasil bagaimana Pak Yulianto? Apakah seperti itu seharusnya? Kesepakatan di awal ya. Dan biasanya nilainya segede itu? Unlogic gitu ya. Tidak logis kan ya. Ini saya tanya sama pakarnya. Ini di samping kiri saya ini pakar-pakar perbankan ya. Pak Son ini kan dulu juga dia lulusan dari mana tidak tahu itu. Menurut pakar-pakar di samping Pak, di samping Bapak tadi juga pakar perbankan mengatakan itu tidak logis ya, tidak logis. Memang gini, kita umat Islam, ini ada yang menarik masalah hutang piutang ya. Kita ini kalau utang, ya kalau utang pada seorang diperintahkan sama Allah berupaya segera mengembalikan, kan seperti itu. Ya. Kemudian mengembalikan pada waktunya atau sebelum tanggalnya. Atau sebelum tanggalnya. Bahkan diancam sama Allah, siapa yang berutang dengan niat tidak mengembalikan, usahanya itu akan dibuat hancur. Siapa yang berhutang dengan niat mengembalikan, maka akan diberkati usahanya. Nah, Rasul mengajarkan kalau kita bayar utang, menariknya di situ ya. Kalau kita bayar utang, disuruh ngasih hadiah. Utang sapi, suruh ngasih hadiahnya kambing. Tidak apa-apa, hadiah tapi. Hadiah itu tanpa kesepakatan. Ya, tanpa kesepakatan. Namanya hadiah enggak ada kesepakatan kan? Itu dari yang memberi. Tapi kalau kemudian ada orang minta, aku kok hadiahnya wedus loh ya, no, orang-orang tak utangi. Itu namanya bukan hadiah, itu namanya pemerasan itu. Ya, namanya pemerasan. Ya, kalau syariat, adanya memberikan hadiah. Nah, kalau sekarang bagi hasil, berarti ini bukan utang piutang. Kalau bagi hasil itu bukan utang piutang. Jadi bentuknya bukan utang piutang. Kalau bagi hasil di situ berarti ada kerja sama penanaman modal. Lain ya. Utang piutang sama nanamkan modal itu beda. Kalau utang piutang tidak ada unsur apa namanya? Untung saya tanggung, rugi juga saya tanggung, untung kamu tanggung, rugi juga kamu tanggung. Ditanggung bersama enggak ada. Tapi kalau bagi hasil penanaman modal, di situ ada yang namanya kalau untung dipikul bersama, kalau rugi dipikul bersama. Itu yang namanya bagi hasil. Nah, sekarang ini berkembang banyak suatu yang lembaga kelihatannya syar'i tapi enggak syar'i. Ya, kelihatannya syar'i tapi enggak syar'i. Syar'i kamuflase. Jadi syar'i tapi enggak syar'i. Memang repot ini. Ya, memang agak repot. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya belum bisa jawab dengan puas gitu ya. Karena memang itu bukan bidang saya, tapi alhamdulillah ini ada di samping-samping. Silakan Pak Soni. Saya tidak mengomentari halal haram, cuman himbauan kepada semua jemaah. Jika ada seseorang menawarkan bagi hasil lebih dari 5%, jangan pernah percaya. Karena dalam teori bisnis di zaman sekarang, itu hampir enggak ada bisnis itu untung 10% bersih. Itu enggak ada. Udah mau bisnis apa? Bisnis ganja mungkin bisa ya. Kalau bisnis yang wajar itu enggak mungkin ada. Jadi kalau penjalan, ini ada teman, ayo kamu tak kasih 10%. Insya Allah sebentar lagi bangkrut. Itu tenanan, enggak main-main. Jadi kalau ada bank, ini baru saja saya dapat laporan, ada sebuah bank bangkrut gara-gara memberikan bunga itu sampai 5%. Ya, itu di Solo Raya ini baru saja, kejadian beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau sampai memberikan bunga atau bagi hasil atau apapun nilainya lebih dari 5%, waspadalah. Maksud itu dalam tanda petik, tinggal tunggu waktu aja bangkrut. Sekarang bayangkan panjenengan diem saja 5%, terus yang mengelola ini untungnya berapa? Dia punya karyawan, bisnisnya bagaimana? Ini terus dapatnya dia berapa? Kan begitu kan? Jadi enggak masuk akal. Alhamdulillah saya ini menangani di beberapa bidang bisnis, keuntungan zaman sekarang kalau lebih dari 10% itu dodol buku rene, Pak. Nah, kalau Habib Novel berarti nakeh. Kalau Habib Novel, wah itu untungnya banyak ya. Terima kasih, pokoknya waspadalah. Sebab di akhir zaman ini, tetangga saya mungkin agak terkenal beberapa tahun silam, 5-6 tahun silam. Itu gara-gara Pak Kapolres Sukoharjo juga kena saat itu, Kapolseknya kena. Itu bagi hasil, ini Pak, barang-barang kayak gulo, kayak beras gitu ya. Masih di Solo baru, di Perumahan Telkom. Itu tahun berapa itu, mungkin beberapa tahun silam, itu nilainya besar luar biasa. Jadi keuntungannya bagi hasilnya itu sampai 10%. Beberapa jalan beberapa bulan, beberapa tahun, satu tahun lebih sedikit, orangnya hilang, bangkrut. Ya, jadi waspadalah. Berarti kalau tadi kata-kata saya di awal, wah itu penipuan, berarti betul ya. Hati-hati ya. Jadi kurang lebih hati-hati, biasanya modus penipuan seperti itu. Sedikit saya mau umumkan nih, mumpung ingat, ini ada modus penipuan. Saya himbau pada teman-teman yang dengar suara saya dimanapun berada atau lihat saya, tolong hati-hati. Karena ada selembar surat dialamatkan ke rumah saya untuk adik saya, gitu kan ya. Jadi modelnya sekarang begini, kirim surat. Ya kirim surat. Di situ suratnya isinya adalah miracle of sodakoh, keajaiban sedekah. Kalau dulu ditaruh di ATM-ATM, ya kan? Dulu ditaruh di ATM-ATM. Sekarang lebih keren, gak ditaruh di ATM. Kenapa? Udah konangan ngapusi di ATM, maka sekarang dikirimkan ke alamat-alamat rumah Anda. Pengirimnya tidak dikenal. Di situ nanti dikasih gambarnya Ustaz Yusuf Mansur, seakan-akan ini juru sedekah yang nyuruh Ustaz Yusuf Mansur, kemudian dikasih nomor ke rekening, ya nanti kalau Anda sedekah sekian, maka Anda akan dapatkan sekian, seakan-akan itu untuk Ustaz Yusuf Mansur, dan dikirimkan lewat pos, itu penipuan. Dia tidak pernah Ustaz Yusuf Mansur berbuat seperti itu. Nomor rekening yang tercantum di situ, yaitulah nomor rekeningnya para penipu. Makanya hati-hati. Kalau mau nyumbang gak usah repot-repot cari itu apa namanya masjid-masjid yang cetokan banyak ya. Sumbang aja ke masjid ceplung ya insya Allah barokah itu kan. Jadi gak usah mikir yang aneh-aneh. Mau nyumbang gak repot transfer sana transfer di sini. Cari yang jelas ya. Cari yang betul-betul jelas. Ini bahaya. Karena kadang yang polos begitu. Kemudian buat ibu-ibu tolong. Kemarin dulu ada tamu ke rumah saya kesini juga. Apa namanya geger sama istrinya gitu ya. Gara-gara ada SMS tuh kadang masuk ke handphone tuh SMS acak gitu ya. Mas kamu di kamar nomor berapa gitu ya. Bojone moco, kurang ajar gitu ya. Hati-hati bu, itu memang banyak SMS modus seperti itu. Kemudian juga SMS yang tulisannya begini. Ini kemarin dulu teman saya hampir kena. Saya lagi transaksi sama teman saya, yaitu Syekh Hidayat di Jakarta sana. Syekh Hidayat waktu itu mau bayar saya, tanya, Habib nomor rekeningnya yang ini ya, yang di BNI ya nomor rekeningnya. Saya enggak, waktu itu belum punya nomor rekening di BNI. Nomor sekian-sekian. Saya bilang, oh enggak, nomor rekening saya yang lama. Kebetulan ketika apa terjadi transaksi tadi ada SMS gelap masuk ya. Transfer ke nomor rekening ini atas nama ini ya Pak. Ya begitu. Dikira yang ngirim saya, padahal itu orang ngirim acak. Sering kan masuk ke handphone Anda ya. Itu modus penipuan model baru. Yang kena juga banyak kan. Ketika orang mau transaksi, pas mau transfer ada SMS seperti itu. Lah itu kalau 100 juta ya kirim salam. Dadah gitu. Hilang ya, kalau cuma 20 ribu, 100 ribu masih gak apa-apa. Nah yang mau transaksi 100 juta sama temennya tiba-tiba ada SMS seperti itu, langsung transfer ke nomor tersebut. Makanya hati-hati, pokoknya yang serba SMS hati-hati. Ya waspada. Nah ini tadi Bapak nanyanya pendek, cuman jawabannya bisa ngelebar kemana-mana. Terima kasih. Ibu-ibu ada mau nanya lagi, terakhir Bu. Adakah dari ibu-ibu? Enggak ada. Hari ini telepon dari rumah saya pending dulu, enggak ada telepon dari rumah karena yang di sini lagi seru, lagi panas. Jadi biar yang di rumah datang ke sini Jumat depan ya. Insyaallah. Mas Sidik, sembari kalau ibu-ibu enggak ada, silakan Mas Sidik. Satu atau dua SMS lagi ini setengah 11. Silakan Pak Sony mau nambah dulu. Dari Ustadz Yusuf Mansur tadi karena saya termasuk bagian dari Pondok Pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur, ketahuilah bahwa semua rekening ke Pondok Pesantren Darul Quran itu atas nama yayasan, bukan nama orang. Jadi itu saja, mau di Jakarta, mau di Solo, mau di Sukoharjo, mau di Karanganyar, semuanya bukan atas nama per orang, tetapi atas nama Yayasan Darul Quran. Kalau buat mau nipu, ya nggak bisa jeneng sih Yayasan Darul Quran. Nah, gitu ya. Jadi atas nama Yayasan Darul Quran, bukan atas nama orang. Itu biasanya begitu. Dan kebetulan kita juga rekening kita di Sukoharjo, kebetulan saya pimpinannya Pondok Darul Quran Sukoharjo, rekening kita juga Yayasan Darul Quran. Jadi bukan rekening atas nama Sony Parsono, enggak begitu. Tapi atas nama Yayasan Darul Quran. Begitu juga rekening Ustadz Yusuf Mansur yang ada di Pondok Darul Quran di Jakarta, semua begitu. Jadi tidak ada rekening kok atas nama per orang, itu enggak ada. Sedangkan selebaran itu semua saya pernah bawa di sebuah bank, saya bawa di sebuah ATM, banyak saya bawa, itu semuanya atas nama rekening perorangan. Kamar di depan ada Ustaz Yusuf Mansur gitu kan, terus kemudian fadilah-fadilah sedekah disampaikan semua, bisa berlipat ganda, terus testimoni-testimoni itu ada, itu luar biasa jumlahnya, di bandara aja ada, gitu. Terima kasih. Mas Sidik, silakan Mas Sidik. Untuk yang pertama, Habib, mohon doa kesembuhan untuk Ibu Isna ini dari Taksik Madu. Kemudian ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Wahidatul Hanifah di Ceper Klaten, usia 17 tahun. Mumpung ada Ustadz Sony, saya pengen usul. Bagaimana kalau Butik Al-Hidayah membuat cabang di Klaten, pasti langsung diserbu sama teman-teman saya. Suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul untuk Pak Sony, jangan lupa komisi untuk Ar-Raudhah. Lanjutkan Mas Sidik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari Rif'an, pendengar Ar-Raudhah yang ada di Salatiga. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara penasarupan rizki apabila mendapatkan bisharoh dari PNS? Atas jawabannya, syukron katsir. Sebentar Mas Dik. Ya, saya telpon salah seorang ustadz untuk memastikan jawaban saya tadi salah atau benar. Ya, karena ada SMS yang masuk ke saya, jadi saya memang harus hati-hati kalau jalan fikih ya. Ada SMS yang masuk ke saya barusan, sharing ilmu. Habib, kalau menurut ilmu yang diajarkan guru saya, kalau ada hewan yang sekarat disembelih, itu haram. Ya, itu haram. Daripada saya salah, saya nanya ustadz yang lain lagi gitu ya, yang ilmunya di atas saya, urusan ilmu fikih gitu kan. Di atas saya nanya, ini ustadznya saya gugah jam segini ini untung belum tidur ya. Gimana hukumnya? Kalau ya apa namanya, harokahnya itu sekaratnya masih sekarat yang hidup ya, belum mati, ya maka tetap itu hukumnya kalau disembelih halal. Ya tidak haram. Termasuk juga seperti yang saya jawab tadi, jadi udah benar Bapak jangan ragu lagi. Mungkin pernah dengar pendapat yang tadi itu mungkin ya. Oh, belum ya? Gimana ragu-ragu ya? Jadi enggak usah ragu-ragu selama itu gerakannya belum gerakan yang memang udah pasti mati kan ada ya. Ada kalau ayam disembelih, ya disembelih udah pedot, nah itu kan kejel-kejelnya kejel-kejel mati, itu namanya sudah mati, itu beda lagi. Tapi kalau namanya sekarat belum mati, masih hidup, ya itu beda. Disembelih tetap itu hidup. Disembelih ya mati, ya maksudnya enggak bangkai gitu. Paham Pak ya? Makasih banyak. Mas Sidik, tolong diulangi pertanyaan Mas Sidik. Maaf tadi karena saya baca SMS darurat, saya darurat telepon ya. Lanjutkan Mas Sidik. Pertanyaannya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rif'an, pendengar Ar-Raudhah di Salatiga. Pertanyaannya, bagaimana cara penasarupan rizki apabila mendapatkan bisharoh dari PNS? Atas jawabannya, syukron katsir. Bisharoh? Bisharoh Habib. Ulangi sedikit lagi pertanyaan aja, pertanyaannya. Bagaimanakah cara penasarupan rizki? Membagikan rizki. Apabila mendapatkan bisharoh dari PNS. Ini yang tanya ustadz soalnya. Jadi gini, ada ustadz diundang di sebuah instansi pemerintah, ya kan? Kemudian dapat amplop. Ini amplopnya halal atau syubhat gitu loh. Karena dianggapnya tadi gajinya pegawai negeri itu dianggapnya mungkin dari hasil pajak. Dari hasil pajak, sedangkan yang bayar pajak ini kok podo geting. Wanyel gitu kan. Ini saya cuma ngomong anggapannya orang gitu ya. Wanyer, wong kan bayar pajak, diperes sama pajak kan, ada yang seperti itu. Jadi uang pajak ini uang panas. Ya menurut sebagian orang kan seperti itu, uang panas itu. Jadi gajinya pegawai negeri gaji panas. Ini bukan saya yang ngomong loh ini, saya miturut yang tanya tadi ya. Gaji panas. Kan dia berpikir, kalau gajinya gaji panas kemudian saya ceramah di tempat yang seperti itu, dapat amplop, ini dari uangnya pemerintah, dari hasil pajak, ini uang panas. Kalau saya buat beli makanan, masuk ke perut saya, berarti yang masuk uang panas. Gimana ini? Menurut dia, itu menurut dia. Sekarang menurut saya. Pilih yang menurut dia atau menurut saya? Hah? Jangan menurut saya, menurut ulama gitu saja. Pernah saya, ikut rapat bersama seorang ustadz, saya gak akan sebutkan namanya ya. Nanti kalau nyebutkan namanya, pikir saya mencatut nama ulama gitu. Jadi saya tidak akan mencatut nama ulama. Seorang ustadz yang sangat terpandang di Jawa Timur. Rapat bersama santri-santrinya tentang metode dakwah. Seorang santri tanya, ustadz saya mau nanya. Iya. Saya ini berapa kali nolak untuk ceramah di instansi yang jelas. Instansi yang jelas itu mengelola apa namanya, instansi pemerintah ya, tapi yang mengelola bidang yang haram. Ya, riba, menurut dia ya, riba. Jelas itu, ribawi. Saya diundang ceramah di sana. Terus gimana? Mirip kan ya? Ini lebih parah kalau ini kan ya? Ini gimana? Jawabannya Ustadz tadi, kamu diundang ceramah atau? Ya ceramah om. Diundang ceramah, silakan ceramah. Ustadz, setelah itu saya dikasih amplop, terus gimana? Ya cukupan. Nah terus buat apa? Kalau kamu tidak mau, serahkan saya atau Habib Novel, biar dibuat bikin buku. Paham maksudnya enggak? Artinya ya kelola uang itu untuk kebutuhan Anda itu halal gitu loh. Enggak usah bingung. Ya enggak usah bingung, itu halal. Karena yang Anda lakukan adalah profesi yang halal gitu. Anda memberikan sebuah nasihat, Anda dibayar atas nasihat tersebut. Berarti ini kerja yang halal gitu. Sudah tertransfer yang halal tadi. Nah untuk suatu yang masih begitu aja jadi halal, apalagi kalau gaji pegawai negeri ya. Kalau insya Allah gaji pegawai negeri kan halal kan ya. Jangan kemudian dianggap apa begitu pegawai negeri protes semua soal Indonesia ini kurang ajar ke Ustaznya Sopoi. Nah, seperti itu nanti. Bisa dipahami ya? Ya, jadi enggak usah was-was, enggak usah ragu-ragu. Nanti kalau bingung, dapat amplop, bingung make, silakan kirimkan ke sini saya terima. Iya nih. Banyak untuk apa namanya? Kegiatan dakwah kan macam-macam. Masih bisa dimanfaatkan. Kok bingung gitu aja kok bingung. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Enggak usah repot. Terakhir Mas Sidik. Satu terakhir Mas Sidik. Ini ada masukan Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami senang banget dengar cerita-cerita orang soleh. Kemudian ada pertanyaan Habib, kapan akan dimulai kajian di siang hari? Sukron dari Ibu Siti di Sragen. Iya. Untuk Ibu Siti di Sragen dan semua pendengar AIDA FM dimanapun Anda berada, setiap Rabu sore, sudah berjalan sekian tahun, setiap hari Rabu sore jam 4.15 menit di Majelis Ar-Raudhah ada kajian untuk ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu, berakhir sebelum maghrib. Jadi sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Masalahnya saya belum tekan kontrak untuk live dengan Pak Sony. Itu aja gitu. Jadi kalau sudah tekan kontrak nanti orang juga bisa ikut kajian yang sore. Ini tergantung nanti beliau meluluskan enggak itu apa namanya proposalnya. Proposal baru saja saya ajukan malam hari ini. Ya, baru saja saya ajukan. Kebetulan ya pada waktu pukul 10.47 ya, 22.47 waktu Indonesia bagian barat, proposal pengajian Rabu sore itu kira-kira kalau di-live-kan bisa atau tidak, semua tergantung pada beliau dan jadwal yang ada di studio. Ya kan, itu semua berpulang pada beliau. Jadi insya Allah kalau boleh, ya masih ada waktunya, ya saya manut aja beliau yang punya radio beliau. Nanti kalau gak bisa pokoknya dikeroyok gitu aja. Ya, Al-Hidayah ini kan padat jadwalnya Pak, padat. Kalau mesti ada lowong ya, daripada siaran tunda lebih baik siaran langsung. Dan untuk yang Rebu sore, mulai Rebu yang kemarin kajiannya udah saya rubah membaca kitab Raudhur Royahin. Ya, fi hikayat sholihin. Jadi kisah orang-orang soleh dari kitab Raudhur Royahin. Saya tidak buat urut, diloncat-loncat. Saya pilihkan apa namanya kisah-kisah yang ya semuanya menarik ya, tapi yang paling relevan untuk dibahas dulu yang mana gitu ya. Insya Allah demikian. Terima kasih atas usulannya. Saya rasa udah cukup dulu untuk malam hari ini ya. Ini udah jam 11 kurang 10 menit. Ada pengumuman dari saya. Insya Allah Jumat depan kan kebetulan malam Sabtu Paing ya. Malam Jumat lagi, Jumatnya hari lagi, malamnya malam Sabtu Paing. Sebagaimana biasa untuk setiap malam Sabtu Paing, Majlis Ar-Raudhah itu khusus ya. Majlis khusus. Khususnya bagaimana? Datang dan buktikan. Saya enggak mau umumkan gitu ya. Datang dan buktikan. Seperti apa khususnya? Silakan datang dan buktikan. Nanti tahu sendiri. Ya jelas kita akan praktek ilmu malam hari ini. Ya, malam hari ini kan kita bahas apa tadi kan ya, nanti akan kita praktekkan Jumat yang akan datang. Paham toh? Yang di sini paham, yang di rumah semoga tidak paham. Ya, Jumat yang akan datang. Nah, insyaallah halalan thayyiban. Karena kata Imam Ghazali, semua makanan yang disuguhkan untuk tamu itu kalau remang-remang dijadikan terang. Ya, dijadikan halal. Makanya orang dulu itu kalau ada tamu, semua yang di dalam itu dikeluarkan ya. Dimakan, enggak dimakan, dikeluarkan. Kenapa? Sama Allah dihitung jadi rezeki yang halal. Itu tips juga. Silahkan ditiru boleh. Nanti kalau Pak Sony mertamu, keluarkan semua. Kucing, semua keluarkan. Bukan makan kucing, bukan maksudnya untuk apa nemeni gitu kan ya. Keluarkan ini, semua dikeluarkan biar jadi bersih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian mulai Jumat yang akan datang, sembari menyongsong datangnya bulan Maulid ya, datangnya bulan Maulid sampai berakhirnya bulan Maulid, dari mulai Jumat yang akan datang sampai berakhirnya bulan Maulid, Arba'in An-Nawawiyah kita istirahatkan dulu. Ya, kita istirahatkan dulu. Kita akan membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad SAW. Judulnya cuma satu. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Temanya itu sampai akhir Maulid. Saya insyaallah akan bahas kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biar kita umat Islam itu melek gitu. Kanjeng Nabi SAW itu Nabi kita, manusia yang luar biasa. Beliau memang manusia biasa. Muhammadun basyarun, manusia biasa. Tapi tidak seperti manusia biasa. Balhuwa yakutuhu, beliau adalah ibarat batu permata berlian. Sedangkan kita-kita kerikil. Kalau ada orang ngomong kerikil sama berlian sama berarti, udah gak usah dijawab. Udah paham kan ya? Iki podo, megang satu kerikil, satu berlian. Iki podo, podo wae. Gue aja ngomong berlian kilo ya HP ketimbang kerikil, podo. Saya ngomong luwe ki sopo. Kalau ada orang ngeyel begitu berarti, pikir sendiri. Ya, tapi nggak perlu ngomong, kita cuma ngomong ini berlian ya, ini berlian. Nah, hanya ahli permata yang tahu nilainya berlian. Berarti kalau kita bisa memuliakan Nabi Muhammad SAW, berarti kita adalah ahli permata. Berarti bukan sembarang mukmin, tapi mukmin yang ahli, mukmin pilihan. Makanya insya Allah mulai Jumat yang akan datang bahasanya cuma itu tok. Setuju atau enggak setuju? Setuju enggak setuju, harus setuju yang mimpin saya di sini. Diktator ya, ngomong saya suruh milih tema yang lain ya bingung juga gitu kan ya. Insya Allah begitu ya. Siapkan pertanyaan seputar Rasulullah SAW. Ya, tentang kelebihannya Rasulullah ya. Jangan tanya ustaz tanggal lahirnya Rasulullah kapan. Jangan tanya begitu-begitu. Itu saja nanti coba tanya sama Mbah Google. Jawaban saya begitu nanti. Ya, yang apa namanya kelebihan-kelebihan Rasulullah. Misalnya ketika ustaz itu dikatakan kalau dari selah jari jemari Rasulullah itu keluar air gitu kan ya. Ceritanya bagaimana, nanya gitu boleh. Itu kan ada berapa riwayat yang betul bagaimana. Kan saya ungkapkan insya Allah. Gimana? Jumat akan datang besok atau seminggu lagi? Pengennya besok ya. Saya aja gregeten lah, kok besok menulu ya. Kok ngenteni seminggu? Saya itu gregeten pengen enggak ngajar tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya saya minta kalau bisa ya, kalau bisa hari Senin, setiap Senin kalau bisa hadir di Masjid Al Hidayah Solo Baru. Ba'dal Isya. Setiap Senin kalau bisa. Kalau enggak bisa, ya Senin kedua dan keempat lah. Kalau enggak bisa, Senin kedua dan keempat. Ya. Kalau Senin kedua keempat, insya Allah saya ngajar di sana. Di Masjid Al-Hidayah Solo Baru. Ya, beliau penyelenggaranya, Haji Sony Parsono ya. Itu membaca kitab Fathul Qorib Mujib. Saya membahas kitab Fathul Qorib Mujib. Ini kalau yang datang di sini, kalau bisa, tinggal milih. Kalau pas saya 24, pas saya. Yang selain 24, ustadznya itu Ustadz Abdullah Sa'ad sama Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Gus Karim. Ya kan, kalau bisa 1, 2, 3, 4. Kalau enggak bisa satu saja boleh. Enggak bisa tiga saja boleh. Tapi kalau pas 24 datang, saya lebih senang. Paham maksudnya enggak? Ya, saya jelas lebih senang gitu karena teman-teman yang di sini juga ikut saya ketika ada di sana, dan saya yakin Pak Sony juga akan senang. Dan yang lebih senang lagi bakul snack. Wah, senenge pol. Karena ada peningkatan pesanan konsumsi. Begitu Pak Sony ya. Artinya begini, tadi Pak Sony bilangkan jangan beda-bedakan majlis, jangan beda-bedakan pembicara, ya. Jangan bedakan. Kalau ada kesempatan kita mudah, kita ringan, di situ ada majlis Ahlus Sunnah Wal Jamaah dimanapun berada, yuk kita makmurkan. Ya, entah itu saya, entah itu Gus Karim, entah itu Kiai Haji Abdullah Sa'ad, entah itu Habib Syekh, entah itu Ustaz Alwi bin Ali Al-Habsyi, entah itu Ustaz Umar bin Uzaid Asgaf, entah itu siapa lagi? Ustaz Zoni. Ustaz Zoni. Saya tadi sengaja enggak saya sebut biar nyebutkan diri sendiri, ternyata enggak kuat ya. Ya, entah Ustaz Zoni Farsono itu ya. Kita datang itu, datangnya itu nanti akan membuat ilmu tersendiri. Ya, nanti Allah akan ngasih kita ilmu lewat niat kita tadi tuh. Nanti ilmu akan diturunkan. Bisa dipahami? Ya, Jumat depan mulai ngaji bahwasannya Nabi Muhammad SAW bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Itu yang akan jadi bahasan kita. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi marzatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. من تأسات الفاتحة tadi sore nenek dari teknisi sound system kita yaitu Akhina Icu, neneknya berpulang ke rahmatullah, yaitu untuk Ibu Tukinah ya. Nah, Ibu Tukinah, mari kita bacakan surat Al-Fatihah ila ruh Ibu Tukinah wa usuliha wa furiha wa walidina wa walidikum an Allah yaghfir lahum arhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatin fil dini wa akhirah wa an Allah al mustaqarra arwahihim fil firdausil ala ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa an Allah al qabburahum radatan min riyadil jinan wa yudkhil fi quburihim arrahata wa rayhan wal fushata wal aman wal maghfirata wal ridwan wa ajal suknahum jinan ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.